بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني الله وإياكم جميعا. Tidak bosan-bosannya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat semuanya, senantiasa mentajdid, memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia, dan juga anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita di antara hamba-hambanya untuk kita merasakan manis dan juga lezatnya al-Islam, risalah terakhir yang diimban dan dibawa oleh Rasul yang terakhir pula, pembunuh para nabi dan rasul, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan juga tidak kalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sunnah. Karena tidak sedikit di antara orang yang mendapatkan nikmat Islam, dia mendapatkan nikmat sunnah yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa ardhahum. Tidak sedikit pula mereka di antara kaum muslimin yang sebetulnya mereka dituntut untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi mereka malah memeranginya. Mereka malah membencinya. Mereka tidak mau mempelajari dan juga mempraktikannya. Maka apa sungguh berbahagia mereka-mereka yang mau mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mau mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia ini. Karena sunnah merupakan bagian ulama salaf, itu bagikan safinatun nuh, perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa man raqibaha naja, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man tahallaka 'anha halak wa ghariq, dan barang siapa yang tidak mau menaiki perahu tersebut dia akan hancur dan tenggelam. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan aneka ragam pemikiran, pemahaman, ideologi, yang mungkin sebagai seorang awam seperti kita ini bingung ingin menentukan mana yang hak, mana yang benar di antara pemahaman-pemahaman tersebut, agar kita bisa berpegang teguh dengannya, mengamalkannya, karena tujuan kita semuanya adalah ingin mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirat, keselamatan fid dharain, dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita kelak. Siapapun pasti ingin mencari kebenaran, siapapun pasti ingin mencari keselamatan, siapapun pasti ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun pasti ingin menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak semua orang yang mengharapkan kebaikan tersebut akan mendapatkan jalan yang pas, sebagaimana dikatakan oleh As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kam min muridin al-khaira la yusibuhu aw lan yusibahu. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia salah jalan. Tapi dia salah jalan. Kenapa bisa salah jalan? Karena banyaknya jalan-jalan yang terbentang di hadapannya, dan dia tidak memiliki basirah, tidak memiliki pegangan, tidak memiliki cahaya yang bisa menerangi jalan mana yang hak, jalan mana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap kita, setiap muslim minimal 17 kali selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggambarkan jalan yang lurus ketika menafsirkan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gambarkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, satu jalan yang lurus di tengah, kemudian beliau mengatakan ini jalan Allah, kemudian beliau menggambar garis-garis yang ada di samping kanan dan kiri dari garis yang lurus tadi, kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan yang setiap yang di setiap jalan ini ada setan yang mengajak orang untuk mengikutinya. Maka jalan itu tidak lain dan tidak bukan, telah dijelaskan Rasulullah SAW ketika beliau memberikan informasi kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala ajma'in secara khusus, dan kepada umatnya sampai akhir zaman secara umum, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan atau 70 sekian golongan. Semuanya kata Rasulullah SAW, kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu. Dan ini menunjukkan bahwasanya jalan Allah hanya satu, kebenaran hanya satu, pemahaman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya satu. Kalau seandainya itu lebih dari satu, niscaya Rasulullah akan mengatakan illa isnan, illa isnatain, kecuali dua, illa salata, kecuali tiga, illa arba'ah, kecuali empat. Tidak, Rasulullah mengatakan illa wahidah, kecuali hanya satu. Ketika ditanya yang satu itu mana, yang disebut oleh para ulama sebagai firqatul najiyah, beliau mengatakan hiya al-jamaah, itu al-jamaah. Dan riwayat yang lain disebutkan hiya ma'kana alaihi ala al-yawm wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti apa yang aku praktekan bersama sahabatku pada hari ini. Ini adalah hak yang hak. Oleh kami itu, untuk memahami persoalan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita harus mendudukannya di atas syariat. Karena pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini adalah pembahasan yang muhim, pembahasan yang penting, yang merupakan zarwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam, puncak dari ajaran Islam. Kenapa kita perlu memahami persoalan ini? Ada beberapa alasan kuat wa kuat ma'ad muslimin muslimat. Arsadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Yang pertama, banyak sekali pembicaraan al-kalam, pembicaraan tentang masalah jihad fisabilillah. Di mana manusia terbagi menjadi tiga di dalam masalah ini. Yang pertama, mereka yang memahami jihad secara al-ifrah, keterlaluan, berlebih-lebihan, sehingga segala sesuatu yang ada kaitannya dengan orang non-muslim, sikap keras terhadap orang non-muslim, itu sebut dengan al-jihad. Dan tidak pilih-pilih non-muslim yang seperti apa yang dijihadi. Sehingga pemahaman yang seperti ini akan mengakibatkan rancunya pemahaman jihad, taburnya pemahaman jihad. Seringkali jihad diidentikan dengan al-qital, perang. Dan ini satu hal yang salah. Jihad tidak identik dengan al-qital. Dan lebih lagi, al-jihad diidentikan dengan tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan kekerasan, destruktif, atau lebih spesifiknya, tindakan-tindakan terorisme. Penghancuran, pengeboman, peledakan, pembajakan, dan sebagainya. Ini pemahaman yang perlu diluruskan. Tapi di sisi lain, ada pemahaman yang tafrid, yang menyepelekan, yang memudahkan makna jihad. Pokoknya sekarang sudah ada jihad, makna pedang itu sudah ada. Yang namanya jihad adalah bersungguh-sungguh dalam segala hal itu namanya jihad. Dan menafikan jihad melawan musuh-musuh Islam. Menafikan jihad mengangkat pedang, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir. Sehingga ketika dikatakan kata jihad, mereka anti. Mereka tidak mau. Karena sudah ada image terlebih dahulu dalam pikiran mereka bahwasanya Islam itu disebarkan dengan menggunakan pedang. Sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para orientalis barat. Jika mereka takut, maka diselengkanlah makna jihad dengan kata-kata bersungguh-sungguh. Dalam segala hal, itu sudah dinamakan jihad. Mana kita katakan jihad tidak identik dengan perang. Jihad itu ada macam-macamnya, sebagaimana nanti kita jelaskan. Mengutip ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala nanti. Sedangkan yang ketiga adalah yang wasat, moderat, yang tengah-tengah. Yang tidak keterlaluan di dalam memahami jihad, juga tidak menyepelekan di dalam memahami jihad. Yang seperti apakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, perlunya kita itu membedakan antara al-jihadu syar'i wal-jihadu bid'i. Jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah. Karena jihad tidak semuanya syar'i, tidak semuanya syar'i. Ketika ada orang mengatakan kita menjadi jihad, tapi lihat dulu jihad yang seperti apa. Karena tidak semua jihad itu masyru', disyariatkan. Tidak semua jihad itu syar'i. Karena ini Syekhul Islam Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala Al-Ikhna'i halaman 226-229, ini kita belum masuk ke dalam makalah, masih muqaddimah, beliau mengatakan la raiba anna al-jihad wal qiyam 'ala man khalafa ar-rusul والقصد بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه. Satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya jihad dan melawan orang-orang yang menentang para Rasul alaihissalatu wassalam dan menghadapi mereka dengan pedang syariat serta menegakkan apa yang seharusnya mereka terima karena ucapan-ucapan mereka, karena pendapat-pendapat mereka dalam rangka menolong, membela para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam, dan agar hal ini menjadi ibrah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan agar orang-orang yang suka membangkang seperti itu menjadi takut, adalah termasuk amalan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada kita untuk bertakarruf kepadanya. Intinya al-jihad merupakan perkara yang mulia, sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya apa amalan yang paling utama, Rasulullah mengatakan al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ini satu hal yang tidak diragukan lagi. Afdalul a'mal, amalan yang paling utama. Akan tapi beliau mengingatkan, lakin yajibu an ya'rifal jihad asy-syar'i alladhi amara bihi Allah wa rasuluhu min al-jihadil bid'i. Akan tapi wajib hukumnya an yufarriqa, membedakan antara jihad syar'i yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan antara jihad bid'ah. Karena banyak orang yang berjihad, tapi itu menentukan itu jihad syar'i ataupun bid'ah. Kita dengarkan lanjutan dari ucapan beliau rahimahullah taala. Jihadu ahli dhalal alladziina yujahiduna fi tha'ati syaitan وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل الأهواء من البدع كجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام. Contoh daripada jihad bid'ah adalah jihad di ahlul dhalal, pengikut kesesatan, yang mana mereka berjihad dalam rangka taat kepada setan, di taat setan. Wahum yadunnun annahum mujahiduna fi ta'ati rahman. Akan tetapi mereka mengira bahwasanya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah Zat yang Maha Rahman. Kajihad ahli ahwa'i wal bidah, sebagaimana jihad yang dilakukan oleh ahli ahwa'i wal bidah kal khawarij wa rahihim, seperti kaum khawarij dan juga yang sepadan dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Alladzi man jahiduna fi ahli Islam, di mana mereka berjihad memerangi kaum muslimin, mengharapkan darah kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Wa innamal mujahid fi sabilillah, kemudian beliau menjelaskan yang namanya jihad syar'i itu seperti apa. Wa innamal mujahid fi sabilillah man jahada litakuna kalimatullahi al-ulya, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang berjihad agar kalimat Allah itu yang tinggi. Fayakuna dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Al-fitnah itu apa? Al-Tafsir mengatakan al-kufr wa syirk, kekufuran dan juga kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu paman kana yaqulu bima qalahu ar-rasulu wa ya'muru bima amara bihi wa yanha amma naha anhu fa huwa al-qa'imu bi kalimatillah. Lalu standar seseorang itu berjihad dengan tujuan kalimat Allah itu yang tinggi itu standarnya apa? Beliau rahimahullah taala melanjutkan, "Faman kana yaqulu bima qala ar-rasul." Barang siapa yang berucap seperti apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amara bima amara bihi rasul, dan memerintahkan seperti apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naha amma naha anhu rasul, dan juga melarang apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa al-qa'imu bi kalimatillah, maka dialah orang yang menegakkan kalimat Allah. Artinya apa? Jihad itu harus dengan sunnah. Harus dengan aturan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tidak ada satu masalah pun di dalam agama ini sekecil apapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dan menerangkannya kepada kita semua. Sebagaimana salah seorang kafir bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul, apakah Rasulullah, Rasul kalian telah mengajarkan segala sesuatu? Maka dijawab, ya, Rasulullah telah mengajarkan kita semuanya segala sesuatu sampai masalah ajar buang air. Sampai ajar buang air. Bahkan As-Sahabul Jalil, sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya tidak ada seekor burung pun yang terbang mengepakkan kedua sayapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalamnya ada ilmu. Ilmu tentangnya. Ini segala sesuatu dijelaskan Rasulullah, apalagi masalah jihad. Oleh karena itu kita tidak perlu mengambil konsep-konsep jihad dari orang lain selain apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau praktikkan, beliau laksanakan di dalam kehidupannya bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa man qala ma yukhalifu dzalika min al-aqwali allati tukhalifu qawla ar-rasul fa huwa allazi yastahiqqu al-jihad." Tapi barang siapa yang mana perbuatannya itu atau perkataannya itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, maka justru orang tersebut yang berhak untuk diperangi, bukan berperang, tapi berhak untuk diperangi. Ini alasan kedua. Alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah kenapa kita perlu membahas ini, yaitu kita ingin mendudukkan konsep jihad di dalam perspektif Islam sehingga tidak disalahpahami, tidak disalahpahami, sehingga kita dengan mudah akan membantah beberapa syubhat yang dilontarkan oleh mereka-mereka yang tidak suka, tidak suka dengan al-Islam dan juga kaum muslimin. Karena terkadang orang memahami jihad itu identik dengan penjajahan, imperialisme. Tidak. Jihad di dalam Islam bukanlah sebuah penjajahan, tapi justru adalah dalam rangka memerdekakan mereka. Seperti yang diucapkan oleh salah seorang salaf, bahwasanya kami ini datang kepada kalian liyukhrijul ibad, liyukhrijul ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, wa min juril ajyan ila ajlil islam. Kami datang kepada kalian untuk membebaskan umat manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Tuhan manusia Allah Subhanahu wa taala. Dan akan mengeluarkan mereka min dzikir dunya ila sa'atil Islam. Mengeluarkan mereka dari sempitnya kehidupan dunia ke luasnya kehidupan akhirat. Wa min juril adyan ila adil Islam, dan juga dari kezaliman agama-agama yang lain menuju keadilan al-Islam. Ini yang dibawa, pesan yang dibawa oleh para sahabat, oleh para ulama salaf ketika mereka mengibarkan bendera jihad. Bukan dalam rangka untuk menghancurkan, mengrusak, atau malah mencoreng nama baik al-Islam di mata dunia. Bukan itu. Oleh karena itu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, a'azzani Allah wa'alaikum jami'an, mari kita bersama-sama menggali konsep jihad ini dari sumbernya. dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah paham di dalam memahami konsep jihad yang merupakan salah satu ajaran Islam yang paling utama. Kita belajar bersama, kita membahas bersamaan. Karena apa yang saya tulis di sini bukan buah pikiran saya, tapi saya hanya menukil, mengumpulkan. Jika saya tidak berani mengatakan ditulis, tapi disusun. Saya hanya menyusun, merapikan, menggabungkan informasi ataupun materi dari sana sini. Ini bukan tulisan saya murni. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama, mari kita membahas hal ini bersama. Dan tulisan ini pasti ada salahnya, pasti ada kurangnya. Oleh karena itu, teguran, nasihat dan koreksilah nanti yang sangat saya harapkan di akhir kajian kita ini. Ikhwati wa akhwati ma'amu muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membaca apa yang tertulis di sini, yang namanya al-jihad adalah hukum Islam. Al-jihad itu hukmun min ahkam Islam. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh berbicara hukum Islam tanpa berdasarkan ini. Tidak boleh berbicara hukum Islam, apapun itu namanya, apapun itu jenisnya, tanpa berdasarkan ini. Karena ini termasuk bab al-qawlu ala Allahi bighair ilmin, berbicara atas nama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Dan itu merupakan satu dosa yang tingkatannya di atas dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan kepada Rasul-Nya yang mulia, "Qul," katakan oleh Muhammad, "Innama harrama Rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Sesungguhnya Tuhanku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji yang nampak dan juga yang tidak nampak. Wal isma, dan juga perbuatan dosa. Wal baghya bighairi al-haq, dan juga perbuatan sewenang-wenang, kezaliman tanpa hak. Kemudian yang keempat, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan juga kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ilmunya dalam hal tersebut. Kemudian yang paling atas adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Maka berhati-hatilah berbicara tentang hukum Islam apapun namanya, bukan hanya masalah jihad, tanpa berdasarkan ilmu. Karenanya dalam hal ini kita harus merujuk kepada pemahaman para ulama. Merujuk kepada pemahaman para ulama. Enggak boleh kita ngomong sesuai dengan pendapat kita sendiri tanpa ada rujukan. Tanpa ada rujukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu ahli ulama, jika kalian itu tidak mengetahuinya. Para ulama ar-rafiqun, yang dalam rasa ilmunya, ar-rabbaniyun, yang senantiasa mengajak kepada manhaj rabbani, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan ulama-ulama yang dalam tanda kutip mereka adalah bid'ah. Karena salah satu tanda kiamat adalah min asrafi sa'ah iltimasul ilmi min al-athabir, yaitu ilmu itu dicari, ilmu itu didapatkan dari al-athabir. Al-athabir ketika ditafsirkan oleh salah seorang ulama, yaitu Abdullah Ibn Mubarak, adalah ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah. Itu termasuk salah satu tanda kiamat. Ilmu diambil, dipelajari dari ahlul bidah. Dari ahlul bidah. Oleh karena itu, kalau kita ingin baik pemahaman kita, ingin benar apa yang kita yakini, ambillah dari para ulama. Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala pernah mengatakan kepada kita, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru 'amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan manusia akan tetap baik selama mereka mengambil ilmu dari al-akabir, yaitu para ulama al-sunnah wal jamaah. Seperti yang ditekankan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "La yazalun nasu salihina mutamasikina ma atahumul ilmu min akadirihim." Manusia akan senantiasa baik. Manusia akan senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, sementara ilmu yang datang kepada mereka adalah berasal daripada berasal dari akadirihim, yaitu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebaliknya, fa idza atahum min asadirihim halaku. Apabila ilmu itu datang dari ahlul bidah di kalangan mereka, mereka pun akan hancur halaku. Ini. Ikhwati fi din wa akhwati ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada beberapa poin insyaallah taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di antara dalam masalah pengertian jihad, kemudian hukum jihad, lalu fase-fase disyaratkannya jihad, lalu tentang masalah hikmah disyaratkannya jihad, yang kelima adalah jenis dan tingkatan jihad, dan yang keenam apa yang kelima saja ini? Ya, insyaallah lima. Ya. Atau yang keenam adalah yang paling penting ini, bentuk-bentuk jihad, dan yang ketujuh adalah dawabit atau aturan-aturan jihad. Oleh karena itu, dengan memohon taufik, pertolongan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita tentang masalah al-jihad ini. Wallahu musta'an wa 'alaihi tuklan. Al-jihad secara bahasa, ketika kita ingin memahami ilmu, kita harus berlangkah dari pengertian terlebih dahulu. Karena ini penting. Karena para ulama mengatakan al-hukmu 'ala syai'in far'un min tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un min tasawwurihi. Seseorang akan menghukumi sesuatu itu merupakan buah dari gambaran seorang itu kepada sesuatu. Contoh misalkan, seseorang akan memahami masalah muamalah. Muamalah, ya, jual beli yang sekarang ini. Apa bagaimana hukumnya jual beli sistem ini? Orang akan bisa menghukumi bahasa jual beli model seperti ini, transaksi yang seperti ini hukumnya halal ataupun haram setelah dia itu tahu tentang gambaran umum dari transaksi tersebut. Baru dia akan tahu hukumnya. Tapi kalau tidak, dia akan berhukum dengan tanpa ilmu. Menghukumi satu apa? Tanpa ilmu. Oleh karena itu, kalau kita lihat kitab kita, tulisan-tulisan, karangan-karangan, buah karya para ulama, mereka ketika ingin membahas satu persoalan akan dimulai dengan masalah takrif, definisi, pengertian, maksud. Ini. Karena apa? Biar orang itu tahu, memiliki gambaran yang utuh tentang apa yang akan dibahas. Hampir tidak ada satupun kitab yang membahas satu persoalan kecuali yang dibahas terlebih dahulu adalah masalah ta'rif ataupun definisi. Al-jihad secara bahasa ada isim masdar, bukan masdar, isim masdar. Apa bedanya masdar dan isim masdar? Masdar itu ya kata benda. Ya, kata benda yang berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Kalau ini kita dalam belajar masalah sharaf ya, baik itu sulasi mujarrad atau fi'il sulasi atau rubai ataupun khumasi atau mutsaddi, itu masdar ada semuanya. Tapi kalau isim masdar itu adalah ya kata benda yang berasal dari fi'il rubai saja. Fi'il rubai yaitu yang berasal dari tiga huruf. Ya. Karena fi'il rubai di samping dia memiliki masdar juga memiliki isim masdar. Sedangkan al-jihad merupakan isim masdar bukan masdar. Dari kalimat jahada yujahidu. Ya. Jihadan wa mujahadatan. Ini apa kata benda daripada kata jahada yujahidu jihadun. Yang berarti kekuatan usaha, susah payah dan kemampuan. Ini. Karena kata al-jihad itu bisa diambil dari kata-kata al-jahdu. Kata-kata al-jahdu artinya susah, payah. Bifathil jim. Bisa diambil dari kata-kata al-juhdu artinya kekuatan, kemampuan. Dari sinilah diambil kata al-ijtihad. Al-ijtihad yang dalam definisinya adalah badlul wud'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyyin bi tariqil istinbat, yaitu mengerahkan segala daya upaya badlul wud'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyyin untuk mendapatkan hukum syar'i yang praktis yang amali min tariqil istinbat, dari jalan istinbat, ya, mengambil kesimpulan dari dalil-dalil Al-Qur'an ataupun sunnah, itu al-ijtihad, ya. Oleh karena itu al-jihad bisa diambil kata al-jahdu, artinya susah, payah, lelah, atau al-judu yang berarti kemampuan, kekuatan. Ini, kemampuan dan kekuatan. Dan al-jihad jelas mengandung kedua unsur itu. Jihad membutuhkan kekuatan. Jihad membutuhkan kemampuan. Karena nanti enggak tahu saya tulis ataupun tidak, di antara aturan jihad adalah bahwasanya jihad itu disyaratkan ketika kaum muslimin kuat. Kalau nggak kuat, nggak disyaratkan. Ini. Atau dikatakan al-jahdu susah, payah. Karena orang yang ingin berjihad, dia harus melawan segala perintangan, harus menghadapi berbagai macam kepayahan, kesusahan. Ini, kesulitan. Bukan suatu yang mudah. Karena ketika peristiwa perang Tabuk banyak sekali dari kaum munafikun yang tidak mau pergi berjihad. Karena harus meninggalkan keluarga, anak dan istri, perniagaan, perdagangan, pertaniannya, ya, bisnisnya dan sebagainya, yang tadinya ya di rumah bisa enak makan, enak minum, enak tidur, tapi ketika di dalam medan perang tidur kadang juga nggak tenang, takut diserang musuh, makan pun ala kadarnya, minum pun demikian, menghadapi berbagai macam kesulitan. Sehingga jihad identik dengan dua hal tadi, susah payah, kesulitan dan kemampuan serta kekuatan. Adapun ya. Ini Al-Imam Ibnu Faris yang wafat tahun 395 Hijriah dan kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah, Maqayisil Lughah, beliau mengatakan semua kata yang terdiri dari huruf jim, ha dan dal. Ini saya tulis J H D. Artinya jim, ha dan dal pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya. Jadi semua kata-kata yang berasal dari suku kata jim, ha dan dal, itu jihad, itu istihad, apapun bentuknya, ya, atau al-juhud, nah, itu pasti mengandung unsur kesukaran dan kesulitan. Ada beberapa istilah, ini saya ambilkan dari Al-Mughni yang disebut Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala pengertian ini. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mengatakan yang namanya al-jihad adalah badlul juhdi minal muslimina fi qitalil kufar al-mu'anidin al-muharibin wal-murtaddin wal-bughati wa nahrihim li'i'la'i kalimatillah. Yang namanya jihad adalah mengerahkan segala kemampuan dari kaum muslimin untuk memerangi orang kafir. Jadi jihad itu dilakukan oleh orang muslim, bukan orang kafir yang berjihad. Sehingga kalau orang kafir berperang itu bukan namanya jihad. Jadi konsep jihad hanya ada pada apa namanya ajaran-ajaran Islam ini. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka memerangi orang-orang kafir. Dan lihat di sini orang kafir yang seperti apa? Orang kafir yang membangkang al-mu'anid, membangkang setelah didawakan Islam kepadanya. Setelah ditawari berbagai macam penawaran, masih tetap ngeyel, masih tembakan baru diperangi. Al-mu'anid. Wal-muharibin yang memerangi. Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sehingga tidak semua orang kafir itu diperangi. Tidak semua orang kafir itu kita jihadi. Tidak. Nah, ini dari pengertian ini kita jelas. Ya, kita memiliki gambaran. Siapa yang diperangi? Itu orang-orang kafir. Yang membangkang, yang memerangi kita, al-muharib. Karena kita jelaskan yang namanya kafir itu ada macam-macam. Nah, wal-murtadin dan orang-orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam, diperangi. Sebagaimana al-Khalifatul Rashid Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pasca beliau memegang tampuk kekhilafahan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerangi orang-orang yang murtad. Qitalul murtadin wal bugha, dan juga para pemberontak. seperti yang dilakukan oleh Al-Khalifatul Rasyid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika memerangi orang Khawarij setelah diadakan dialog antara mereka dengan utusan Ali radhiyallahu taala anhu yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di Harwa, salah satu tempat berkumpulnya mereka sehingga mereka sering disebut sebagai Haruriyun. Haruri karena mereka pertama kali tempat mereka berkumpul adalah Harwa. Didatang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu diajak dialog. Alhamdulillah walillahilhamdu wal minnah, sebagian mereka, sebagian besar mereka kembali kepada pangkuan Islam. Yang sisanya kemudian diperangi oleh Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini Al-Buhata pun berontak diperangi. Walahuihim dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dalam rangka apa? Li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan untuk membela tanah air. Sekali lagi, bukan untuk mengembalikan daerah-daerah tanah-tanah yang dirampas oleh orang-orang kafir. Tidak, tapi dalam rangka ikhla kalimatillah. Oleh karena itu, kita lihat kalau seseorang itu berjihad yang melawan orang-orang kafir tapi dalam rangka membela tanah air, membela tumpah darah, membela bangsa atau biar nasionalisme, itu tidak diperkenankan. Itu namanya jihad bid'i namanya. Jihad bid'i. Atau ingin merampas atau mengembalikan kembali daerah-daerah tanah-tanah yang telah dijajah atau yang telah direbut, dirampas oleh orang-orang kafir. Jadi ini apa Ustaz? Antum lihat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan jihad fi sabilillah, ya, yang dipimpin apa namanya sebelum adanya Paulus untuk memimpin pasukan mereka, mereka ketika diperintahkan untuk berjihad, alasan mereka apa? Bagaimana mungkin kami tidak mau keluar untuk berjihad? Padahal kami telah diusir dari tanah kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami telah terbunuh, telah terbantai. Maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan pemahaman jihad ini. Jihad bukan seperti itu. Jihad bukan untuk seperti itu. Tujuan utamanya sekali lagi, nanti kita akan lihat hikmah jihad itu apa. Di antaranya memang membela kaum muslimin. Tapi yang paling inti, paling utama adalah ikhlas kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita baca di atas yaitu Al-Anfal. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah, syirik, kesyirikan, kekufuran, dan agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep atau pengertian jihad. Kemudian hukum jihad itu apa? Hukum jihad itu apa? Pada asalnya jihad itu hukumnya fardu kifayah. Itu hukum asal. Hukum asal jihad adalah fardu kifayah. Akan tetapi bisa menjadi fardu ain. Jadi hukum jihad ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kita bahas dulu yang fardu ain. Jihad hukumnya fardu ain dalam beberapa kondisi. Apaan tadi takrif jihad saya ambilkan dari Fathul Bari, mohon maaf. Kemudian kitab Subulus Salam, Fathul Barinya itu jilid ke-6 halaman 2. Itu jilidnya enggak tertulis. Subulus Salam nomor 7, halaman apa? Jilid 7 halaman 237. Melul Otor itu di apa namanya? Di jilid ke-5 halaman 6. Al-Bughni 13 halaman 1, Asyarhul Mumti' yang diterus oleh Asyarh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, jilid 8 halaman ke-8, dan juga marojik-marojik yang lainnya. Yang mana tarif ini saya ambilkan dari tulisan Asyarh Dr. Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Fahtani, Al-Jihad Al-Islam, jihad di dalam Al-Islam. Adapun hukum fardu ain di dalam jihad ini saya kutipkan dari kitab Al-Mughni, ya, karangan Ibnu Qudamah, jilid ke-13 halaman 18. Menjadi wajib dalam beberapa kondisi yang pertama. Yang pertama adalah ketika seorang muslim telah berada dalam barisan pasukan yang sedang menghadapi pertempuran. Misalkan kita pergi berangkat jihad. Sudah di tengah-tengah pertempuran, sudah di tengah-tengah barisan kaum muslimin, enggak boleh dia lari. Itu namanya al-firaru minaz zahmi. Lari daripada medan pertempuran, dan lari dari medan pertempuran ini ya termasuk salah satu dosa dosa besar. Al-firaru minaz zahmi. Ya. Sebagainya sebenarnya Rasulullah SAW ditanya, yaitu yang pertama syirku billah, wongkukul walidin, dan juga al-firaru minaz zahmi. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada orang tua, dan lari daripada medan pertempuran. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh, maka tetaplah. Jangan pergi. Jangan lari fasbutu. Ini perintah, dan perintah apa namanya hukumnya wajib untuk ditaati apabila tidak ada dalil lain yang mengalihkan dari makna wajib kepada makna yang lain. Demikian juga firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 15, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, maka janganlah kalian mundur. Tidak boleh mundur. Dan juga ini an-nahyu. An-nahyu yufidu at-tahrim. Ya, yang namanya larangan itu menunjukkan kepada keharaman untuk melarikan diri. Kecuali ada dalil yang mengalihkan kepada makna yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, idza hadara al-aduwwu baladan min buldanil muslimin. Apabila musuh telah datang menyerang salah satu negeri muslim, maka wajib bagi seluruh penduduk negeri tersebut untuk angkat senjata membela diri. Ini al-jihadud difa'i, jihad defensif. Ini hukumnya fardhu ain. Ya, ketika sesuatu negeri muslim itu diserang, maka bagi penduduk negeri itu wajib hukumnya untuk melawan, untuk membela diri. Adapun orang-orang atau kaum muslimin yang di luar negeri tersebut, hukumnya enggak wajib, hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya fardhu kifayah. Ya. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah taala, ketika ditanya tentang ya, jihad yang terjadi di Bosnia Herzegovina, di sisa Azizetnya, dan juga di negeri-negeri muslim yang lainnya, beliau memberikan komentar. Beliau memberikan komentar. Beliau mengatakan, sabaqa an bayyana aktsar min marrah innal jihada fardhu kifayatin la fardhu ain. Sudah kita jelaskan berkali-kali. Sudah kita terangkan berulang kali, kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya jihad dalam kondisi yang seperti itu hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Bukan fardu kifayah atau bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawiyah punya beliau jilid 18 halaman 312. Ini. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Seperti terdapat dalam kitab Al-Muntaqa, pilihan-pilihan min fatawa Syekh, dari fatawa Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, jilid kelima halaman 199, beliau mengatakan, wa qaulul jihadi fardun al-fardun 'ala al-ahyan idza hadara al-aduwwu biladal muslimin. Innama dzalika fi haqqi ahli al-balad al-muhatar anfusuhum. Wa ma kana fihi min al-muslimin. Bahwasanya hukum jihad itu fardu ain, itu apabila musuh itu menyerang satu negeri muslim, maka fardu ain hukumnya bagi setiap penduduk yang tinggal di negeri tersebut, bukan orang-orang yang tinggal di luar negeri tersebut. Ini kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua. Jika musuh belum tertumpas, maka wajib hukumnya bagi setiap penduduk negeri muslim sekitarnya berjihad. Nah, kalau seandainya memang belum selesai juga, maka ya, kewajibannya itu melebar. ke negara-negara tetangga yang paling dekat dari situ. Terus gitu terus, kayak lingkaran terus. Maka yang dekat dulu, jangan yang jauh-jauh dulu, yang dekat dulu, yang tahu kondisi, yang tahu kondisi setempat dan paling dekat, sehingga kalau ada apa-apa cepat, tidak akan menyusahkan, tidak akan menyusahkan negeri di mana menjadi tujuan tadi. Ini. Sehingga musuh keluar dari negeri tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berada di sekitar kalian itu, sekitarnya. Jadi kalau seandainya ya, jihad itu ada di Palestina misalkan, maka yang berkewajiban negara-negara Arab di sekitarnya. Indonesia nanti duluan. Ya? Nanti, urutannya nanti. Gitu loh. Jangan cepat-cepat. Ini firman Allah, ini dalilnya. Jadi sekali lagi kita berkata-kata bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi betul-betul ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi Allah sudah mengatakan, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Oleh karena itu kewajibannya adalah negara-negara yang paling dekat dengan medan pertempuran tadi. Jihad ini disebut sebagai jihad dhifa, yaitu jihad ad-dhifa, yaitu jihad defensif, pembelaan diri. Ini hukumnya fardhu ain. Kemudian kondisi yang ketiga adalah bila imam atau pemimpin memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk pergi berjihad. Misalkan pengumuman, pemerintah mengumumkan, wahai seluruh kaum muslimin yang tinggal di negeri ini, mari kita pergi berjihad. Maka tidak ada alasan untuk tidak ikut berjihad apabila imam pemerintah sudah mengumumkan kepada rakyatnya untuk pergi berjihad. Tentunya bagi mereka-mereka yang wajib berjihad. Insyaallah nanti kita akan bahas ya syarat-syarat wajibnya jihad di dalam aturan-aturan jihad. Setiap orang yang wajib berjihad atasnya wajib pergi fardhu ain apabila pemerintah sudah menganjurkan dan juga mengomandokan masalah bendera jihad. Nih. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Hadis nomor 2783 dari Imam Bukhari, Imam Muslim nomor 1353. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada kewajiban hijrah setelah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Akan tetapi yang wajib adalah jihad dan niat. Wa idza stumfirtum fanfiru. Oleh karena itu bila kalian diperintahkan berjihad, maka pergilah untuk berjihad. Ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 41, At-Taubah 41. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kalian berjihad, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi susah, ringan ataupun berat, dan berjihadlah kalian dengan menggunakan harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahuinya. Demikian juga dalam surat Taubah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi taqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ketika dikatakan kepada kalian, pergilah kalian semuanya untuk berjihad fi sabilillah, tapi kalian itu bermalas-malasan? Ketika diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad, mereka bermalas-malasan. Itu orang-orang munafikun, peristiwa perang Tabuk. Araditu bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ketahuilah, famal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat sangatlah kecil, sangat sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak mau berangkat berjihad fisabilillah, padahal sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Ini kondisi yang ketiga. Kemudian yang keempat ini adalah tambahan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun yang di Al-Mughni itu ada tiga saja. Di kita Al-Mughni hanya ada tiga. Adapun yang keempat ini adalah apabila seorang muslim dibutuhkan untuk berjihad. Artinya dia itu menganggap dirinya itu berjihad, sudah wajib baginya berjihad. Ini. Maka wajib baginya. Bisa dilihat di kitab Ashabul Mumti jilid 8 halaman 313. Yaitu kapan? Ya, karena yang namanya jihad itu bukan hanya memerangi kaum orang-orang kafir. Ada jihad nanti saya sebutkan melawan hawa nafsu dan sebagainya. Kalau seorang sudah merasa diri itu wajib berjihad melawan salah satu di antara hal-hal yang wajib untuk dijihadi, maka wajib baginya berjihad. Ya. Wajib baginya berjihad. Karena apa? Karena jinsul jihad, jenis jihad secara umum adalah fardhu ain. Secara umum loh ya. Ini bukan melawan orang kafir. Tapi kalau jihad melawan orang kafir, hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Karena jihad itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan, ada kalanya dengan harta, ada kalanya dengan tangan. Dan setiap muslim wajib melakukannya. Nah, maka dari itu, apabila salah seorang sudah merasa dirinya itu wajib berjihad, baik dengan hatinya, baik dengan lisannya, baik dengan hartanya, baik dengan tangannya, maka pada saat itu dia wajib. Dan itu yang mengukur adalah dirinya sendiri. Yang mengukur adalah dirinya sendiri. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 2504, Imam Nasa'i nomor 3098, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, seperti di dalam kitab Sahihul Jami' nomor 3090 dikatakan, jahidul musyrikina bi alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aydikum. Jahidul musyrikin, berjihadlah kalian melawan orang musyrik, bi alsinatikum, dengan lisan kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa kalian, wa amwalikum, dan juga dengan harta kalian, wa aydikum, dan juga dengan tangan kalian. Disinilah kita bisa memahami bahwa jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak identik dengan mengangkat tanda atau mengangkat senjata tajam, tidak identik dengan mengangkat pedang dan sebagainya. Bisa dengan lisan, bisa dengan dengan tangan, bisa dengan harta, bisa dengan jiwa kita. Dan ini hukumnya fardhu ain secara jenis jihad. Ada hukum yang kedua, fardhu kifayah. Ini berjihad melawan orang-orang kafir. Dan ini hukum asal. Yaitu apa? Apabila sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Misalkan ada jihad di salah satu negeri Islam, sudah ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan jihad di sana, maka enggak perlu, kita tidak berdosa. Karena sering ya, Allah Ta'ala alam, saya sering mendapatkan celotehan-celotehan ataupun omongan-omongan ya. Nih, kita semua itu berdosa. Kenapa? Karena kita enggak mau berjihad membela saudara-saudara kita di Palestina. Kita katakan, lasna asimin, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada sebagian ikhwah kita, saudara-saudara kita, yang minimal mereka tinggal di negeri Palestina ataupun negara-negara yang ada di sekitarnya yang menegakkan jihad di sana. Maka sudah gugur kewajiban kita. Kita enggak berdosa lagi. Hanya saja mungkin kita berjihad dengan cara yang lain, dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu saudara-saudara kita di negeri-negeri tersebut di dalam melawan musuh-musuh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ada perasaan sebagian kaum muslimin di Indonesia itu merasa berdosa karena enggak bisa ikut berjihad di sana. Enggak perlu. Karena itu harus kita ya. Sebagaimana tadi kita bacakan fatwa Syekh bin Baz dan juga fatwa Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala wa hafizahullah. Ini. Dalilnya apa? Ya. Dan apa? Yang fardhu kifayah ini berkenaan dengan hukum jihad talabi, artinya menyerang, jihad ofensif. Ya. Dalil adanya jihad itu hukumnya fardhu kifayah, ini mohon maaf karena nulisnya agak terburu-buru ya. Maaf, arti ayatnya enggak tercatat di sini. Ya, belum tercatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122, Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah seorang mukmin itu harus pergi berjihad seluruhnya. Tidak harus pergi berjihad seluruhnya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaknya ada satu firqah, satu kelompok di antara mereka, ya, beberapa orang yang tugasnya adalah tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, sehingga mereka ketika pulang ke kaumnya mereka bisa memberikan peringatan agar kaumnya itu bisa waspada, bisa berhati-hati di dalam melaksanakan, ya, perintah Allah dan dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini kita lihat bahwasanya thalabul ilmi termasuk qismun, bagian daripada bagian jihad. Maka salah besar orang yang mengidentikan jihad hanya mengangkat senjata atau dengan mengangkat pedang melawan orang-orang kafir, ataupun dengan meledakkan bom, ataupun dengan terjun di medan pertempuran. Tidak. Di sini Allah jelas-jelas menyatakan bahwasanya thalabul ilmi merupakan bagian daripada jihad. Karena di sini ayat sudah membahas tentang jihad. Tidak perlu pergi semuanya ke medan pertempuran, harus ada sebagian yang thalabul ilmi. Ini. Insyaallah nanti kita jelaskan secara panjang lebar ataupun secara terinci ketika kita membahas tentang tingkatan jihad atau jenis dan tingkatan jihad. Ikhwati billah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini. Akan tapi di sini saya katakan perlu digarisbawahi bahwa kalau hukum di atas berlaku ketika kaum muslimin mempunyai negeri Islam yang berdaulat, yang menerapkan hukum-hukum Allah, ya, dan dipimpin oleh seorang muslim sejati yang memiliki kekuatan. Jadi memiliki pemerintahan kita, memiliki seorang pemimpin, ya, dan memiliki kekuatan serta perlengkapan dan peralatan yang dirasa mampu untuk menegakkan jihad difa maupun jihad talab. Oleh karena itu, di saat kaum muslimin tidak memiliki negeri Islam, para pemimpinnya mencampakkan hukum-hukum Allah dan kekuatan serta peralatan perangnya tidak sampai seujung kuku kekuatan musuh. Oleh karena itu, ya, saya ingatkan di sini. Kadang kita itu menang semangatnya saja. Ya. Ayo kita berjihad, kita angkat pedang. Padahal yang namanya berjihad itu membutuhkan kekuatan. Allah berfirman, "Wa idzulahum manistaqom min quwwatin." Persiapan untuk melawan mereka kekuatan. Kekuatannya seperti apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang membuat musuh kita itu gentar, takut dengan kekuatan tersebut. Lawang kita itu masih ngimpor, ya, jarum saja masih ngimpor. Mungkin apa itu jarum? Mungkin Cina. Itu saja masih ngimpor, kok mau gembar-gembar masalah jihad. Itu loh. Maka yang seperti ini disebut sebagai bentuk bunuh diri. Maka benar istilah bom bunuh diri itu satu hal yang pas. Bukan bom syahid. Bom syahid salah. Yang benar bom bunuh diri, ya bunuh diri. Gitu loh. Coba makanan-makanannya, jangankan senjata, jangan berikan matrapeng, pesawat tempur dan sebagainya. Jangan. Itu tadi. Saya contohkan masalah jarum saja. Jarum jahit gitu loh. Coba kalau antum pergi jihad bawa jarum jahit. Takut gak musuh-musuhnya? Gak takut. Itu aja bukan bikinan kita. Bikinan non muslim masih mengimpor gitu loh. Tapi ini perlu di pahami betul ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang membuat musuh kalian itu takut kepada kalian. Ini. Nah, sekarang orang-orang Yahudi, ya, yang mentaplok sebagian daerah pada sini aja berkali-kali muktamar dunia Islam, mereka enggak gentar, mereka enggak takut. Meskipun semua negara Arab berkoalisi, enggak takut mereka. Padahal yang dibutuhkan kekuatan yang membuat mereka itu takut. Yang membuat mereka itu takut. Turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum. Ini loh, ayat turhibu nabihi. Kalimat turhibu nabihi ini yang harus digarisbawahi. Yang membuat mereka itu gentar. Membuat mereka itu takut. Ikhwati billah wa akhwati azani allahu wa iyyakum jami'an. Jadi tidak sampai ujung kuku kekuatan musuh. Nih, maka hukum di atas tidak berlaku. Bahkan lebih dari itu, kaum muslimin dibenarkan membayar upeti kepada musuh jika memang keadaannya menurut demikian. Nah, hal ini dijelaskan oleh para ulama mazhab. dijelaskan oleh para ulama mazhab. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kaum mukminin yang berada di sebuah negeri dan mereka tidak mempunyai kekuatan, lemah, maka hendaklah mereka itu mengamalkan ayat yang memerintahkan tetap sabar dan memberi maaf terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, baik dari ahli kitab maupun orang musyrik. Jadi kondisi kaum muslimin ya dalam hal ini persis seperti kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya pada periode di Mekah. Maka yang diamalkan apa? Yang itu juga merupakan pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak pernah jihad itu tidak mengamalkan hukum Allah. Tidak, itu mengamalkan hukum Allah itu apa? Mengamalkan ayat-ayat yang isinya agar kita tetap sabar, memberikan maaf ya, meskipun ya ini dikatakan terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, baik dari Alkitab maupun orang muslim. Ini yang mengatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Sedangkan kaum mukminin yang mempunyai kekuatan, maka mereka wajib mengamalkan ayat yang memerintahkan memerangi para pemimpin kekufuran dan ayat yang memerintahkan memerangi ahli kitab hingga mereka mau membayar jizyah upati dan mereka dalam keadaan yang hina. Ini dia kondisi. Ya. Hal yang senada dengan perkataan di atas, yaitu perkataan Az-Zarqasi dan As-Suyuti. Ya, sama ditegaskan pula oleh Al-Imam apa yang dikatakan Syekhul Islam Taimiyah itu ditegaskan pula oleh Al-Imam Az-Zarqasi. Ini mazhab Maliki dan Al-Imam As-Suyuti ini bermazhab Syafi'i. Atau Syekhul Islam Taimiyah mazhabnya Hambali. Bahwa bila mana umat Islam melewati masa dan keadaan yang sama dengan masa dan keadaan periode di Mekah, maka sepatutnya mereka mengamalkan ayat-ayat yang diperintahkan untuk sabar dan memaafkan dan terus mendakwai setiap musuh dengan cara yang sebijak mungkin. Implikasinya ayat-ayat sebelum ayat Saif dalam surat At-Taubah tidak dimansuhkan tetapi diamalkan ketika kondisi yang serupa terjadi kepada kaum muslimin. Jadi memang ada ayat-ayat yang pas-pas, waqfu, maafkan, bersabar dan sebagainya. Itu masih tetap diamalkan, tidak dinasab dengan ayat-ayat jihad yang ada dalam surat At-Taubah. Oleh karena itu mari kita lihat untuk memahami hal seperti ini, kondisi yang seperti apa di mana kita harus mengamalkan apa namanya ayat-ayat sabar, ayat-ayat memaafkan dan sebagainya. Perlu kita memahami fase disyaratkannya jihad. Ini hubungannya dengan bab yang sebelumnya. Jihad salah satu di antara ibadah yang di dalamnya mengandung proses tasrik, persyaratan sampai empat fase seperti pengharaman khamar ataupun pengharaman riba itu secara terisolasi, tidak langsung apa namanya secara totalitas tidak, tapi ada tahapan-tahapan. Yang pertama periode Mekah. Dalam periode ini jihad dengan mengangkat senjata tidak disyaratkan. Yang diperintahkan adalah jihad menggunakan hujjah dan argumentasi yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Ini. Dalam menyampaikan risalah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 51 52 diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa rasulna la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira." Seandainya kami Allah menghendaki, niscaya kami akan mengutus di setiap negeri itu seorang rasul, seorang pemberi peringatan. "Fala tuti'il kafirin," maka jangan engkau Muhammad mengikuti orang-orang kafir. "Wajahidhum bihi jihadan kabira," dan berjihadlah engkau wahai Muhammad memerangi mereka dengan menggunakan Al-Quran dengan jihad yang besar. Bihi tuha itu kembali kepada Al-Quran. "Wajahidhum bihi," dengan Al-Quran, jihadan kabira itu jihad yang besar. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, Allah telah memerintahkan berjihad sejak periode Mekah dengan firman-Nya surah Al-Furqan 52 itu, yang tentunya surat Makkiyah menghadapi orang-orang kafir dengan hujjah, penjelasan dan menyampaikan Al-Qur'an. Maka sekarang ini kita berjihad melawan mereka ada dengan argumentasi, dengan ilmu. Karena banyak sekali ya subhat-subhat yang mereka lontarkan, pemikiran-pemikiran sesat yang mereka sebarkan, ide-ide setaniah yang mereka tularkan kepada anak buah mereka, ya, anak buah mereka. Dan ini lebih berbahaya. Karena apa? Ya, karena masalah ini yang dituju langsung oleh hati. Kalau seandainya perang fisik, yang dituju adalah badan. Hati yang dengan matinya hati, orang itu akan celaka dunia dan akhirat. Tapi dengan matinya jasad, bisa jadi orang yang meninggal tersebut termasuk syahid fisabilillah gitu loh. Sehingga paling berbahaya ya, peran ideologi ini, peran pemikiran ini daripada peran yang dalam apa namanya kategori perang fisik di medan pertempuran, seperti dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala tentang bahayanya ahlul bidah, tentang bahayanya ahlul bidah daripada kaum imperialisme barat. Ikhwati billah wa akhwati azami Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ya, fase yang kedua ini saya langsung saja, antum bisa baca sendiri. Fase yang kedua adalah dibolehkannya jihad qital. Boleh, hukumnya boleh, belum diwajibkan, tapi hanya boleh. Ya. Yaitu kapan? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ini periode Madinah. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 39. Al-Hajj ayat 39, "Adzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka itu telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka, diizinkan, diperbolehkan. Kemudian fase yang ketiga adalah fase difardukan qital, perang atas kaum muslimin, tapi kepada mereka yang memerangi terlebih dahulu. Artinya apa? Jihad ofensif, defensif, jihad dzifa, yaitu membela diri. Jadi memerangi orang-orang yang memerangi saja. Ya. Dan ini disebut dengan jihad ad-difa, yaitu pembelaan diri. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah 190-191, "Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan keperangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fa in qataluukum faqtuluhum, dan apabila mereka memerangi kalian maka perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Nah, ini jadi diwajibkan tapi hanya orang yang kepada orang-orang yang mulai memerangi kaum muslimin terlebih dahulu. Fase yang keempat adalah fase difardukannya jihad untuk melawan setiap kekufuran apapun agama yang mereka anut. Ya. Kalau tidak mau, tapi setelah mereka ditawarkan Islam ataupun ditawarkan untuk membayar upeti ataupun jizyah. Yaitu kapan? Setelah kekuatan kufur di kota suci Mekah itu runtuh. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu ketika setelah tahun 9 Hijriah. Ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 5 dan juga ayat 36. Faidan salahul ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ini jihad ofensif. Jihad ofensif yaitu penyerangan. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian dapatkan mereka. Dimanapun kalian dapatkan mereka, perangilah. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilukum yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ini. Demikian juga dalam surat di dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sehingga tiada Tuhan, mereka bersaksi tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah periode jihad. Kemudian apa hikmah disyaratkannya jihad, apa tujuan jihad? Perlu dipahami di sini bahwasanya jihad, al-jihadu masru'un li ghairihi wa laysa li dzatihi. Jihad itu disyaratkan karena ada tujuan, karena ada sesuatu yang lain. Bukan memang disyaratkan ensek, memang disyaratkan jihad tidak. Jadi bukan tujuan utama. Jihad itu bukan tujuan utama. Tapi jihad disyaratkan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi jihad itu wasilah. Sekali lagi, jihad itu bukan ghayah, bukan tujuan. Tapi jihad adalah wasilah. Ya, ini perlu dipahami. Karena kadang orang itu menjadikan jihad sebagai tujuan. sebagai tujuan. Jadi jihad itu wasilah, ya, untuk mencapai satu tujuan yang mulia, yang di situ disebut sebagai maqasidul jihad, maksud tujuan jihad, atau hikamut al jihad, atau hikmah disyaratkannya al jihad, hikmatul jihad. Ini. Hikmah jihad itu apa? Yang pertama, untuk menegakkan kalimat Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan tadi, ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Dan agama itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil-mahnam, war-rajulu yuqatilu liyuzkar, war-rajulu yuqatilu liyura makanah, faman fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, ada tiga orang, yang satu berperang demi mendapatkan harta rampasan. Yang satu berperang demi mendapatkan penghargaan, dikenang oleh orang. Yang satu berperang agar mendapatkan kedudukan. Manakah di antara ketiganya ini yang berjihad fi sabilillah? Rasulullah menjawab, "Man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Yaitu orang yang berperang agar kalimat Allah, agama Allah itu yang tinggi menjadi tinggi, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu jami'an. Jadi ini untuk i'la kalimatillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan kitab Majmu' Fatawa jilid 15 halaman 170 mengatakan, maksud tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya untuk Allah. Ini. Jadi untuk meninggikan kalimat Allah dan agar Allah itu satu-satunya zat yang disembah. Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa Maqal Mutanawiyah jilid 18 halaman 70, beliau mengatakan, jihad terbagi menjadi dua, yaitu jihad at-talab, menyerang, ofensif, dan jihad ud-dhifa, artinya bertahan, jihad defensif. Maksud tujuan keduanya adalah menyampaikan agama Allah dan mengajak orang mengikutinya dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Islam dan meninggikan agama Allah di muka bumi serta menjadikan agama ini hanya untuk Allah semata. Ini tujuan jihad. Ya, ini tujuan jihad. Yang kedua, agar Allah tak menjadi satu-satunya zat yang disembah. Berarti kita sebutkan waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Al-Baqarah 193. Dan juga diulangi dalam surah Al-Ansar ayat 39. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya jilid kedua halaman 354 mengatakan, ini enggak ada ditulis di sini, afan. Beliau mengatakan, fadallatil ayah, ayat ini menunjukkan, ala anna sababal qatl wal kufur. Bahwasanya sebab disyaratkannya jihad adalah adanya kekufuran. Li'annahu qol, karena Allah berfirman, hatta la takuna fitnah. Sehingga tidak lagi fitnah itu al kufru, yaitu kekufuran. Faja'alal ghayata adamal kufri wa hadza zahir. Allah menyebutkan tujuan jihad adalah tidak adanya kekufuran. Menghapus kekufuran ini. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid seperti dikutip oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah taala dan kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, li'annal jihad wasilatun ila i'lanid-din wa nasrihi wa ikhmadil kufri wa dahbihi fa fadilatuhu yahasabi fadilati dzalik. Karena jihad merupakan wasilah untuk menyebarkan agama, ya, untuk meninggikan agama, untuk menyebarkannya dan untuk memadamkan api kekufuran dan menghinakannya. Ini adalah tujuan al jihad. Rasulullah SAW pun menyatakan demikian dalam hadis yang kita baca tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali mengatakan, Maksud tujuan jihad adalah agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang berdoa, sholat, sujud, dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji kecuali ke rumahnya Ka'bah. Tidak disembelih, sembelihan kecuali untuknya untuk Allah, dan tidak bernazar dan bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Majmu' Fatawa jilid 35 halaman 368. Ini. Kemudian yang ketiga adalah membela dan menolong orang-orang yang terzalimi. Ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah, padahal banyak sekali orang-orang yang tertindas dari kaum laki-laki, kaum perempuan, anak-anak, yang mana mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami min hadhil qaryatil zalimi ahduha, dari negeri yang penduduknya zalim ini. Waj'al lana min ladunka waliya, dan buat jadikanlah untuk kami dari sisimu seorang wali, kekasih. Waj'al lana min ladunka nasira, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu yaitu seorang penolong. Ini. Jadi untuk membela orang-orang yang tertindas. Tapi sekali lagi kewajibannya tadi ya, melingkar, yang dekat dulu, kemudian yang dekat jauh-jauh terus seperti itu. Lalu yang keempat, menolak serangan musuh dan menjaga agama Islam. Yaitu membela agama Islam. Seperti Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Famani tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Dan barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia, maka balaslah dia sebagaimana dia itu menyerang kalian. Waqtaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan tetaplah punya Allah bersama orang yang bertakwa. Al-Hajj ayat 40, Allah juga menegaskan, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulun rabbuna Allah walaula tas'allahu annasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katira wala yansurunallaha man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Ini dalam rangka membela diri dari serangan musuh. Syekh Nasir As-Sa'di sebagaimana terdapat dalam kitab Ujubut Ta'awun Bainal Muslimin, beliau mengatakan jihad ada dua jenis seperti yang kita katakan tadi, jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan kaum mukminin dalam akidah, akhlak, adab, dan seluruh perkara dunia dan akhirat mereka, serta pendidikan mereka baik ilmiah dan amaliyah. Jihad ini adalah induk jihad dan tongkatnya, yaitu jihad dengan ilmu. Ini jihad ada dua. Serta menjadi dasar bagi jihad yang kedua, itu jihad yang maksudnya menolak orang yang menyerang Islam. Ini tujuan jihad, yaitu menolak orang yang menyerang Islam dan kaum muslimin dari kalangan orang kafir, munafikin, mulhidin, ateis, dan seluruh musuh-musuh agama dan menentang mereka. Jadi beliau membagi jihad menjadi dua, jihad bil qalam wal lisan wal ilmi wal burhan, dan juga al jihad bis sayfi was sinan. Jihad menggunakan argumentasi, menggunakan ucapan, menggunakan ilmu, menggunakan bukti, dan juga jihad mengangkat pedang dan juga mengangkat senjata. Ini pembagian jihad menurut beliau. Kemudian yang kelima, jenis dan tingkatan jihad. Ini diambil dari kitab Zadul Ma'ad. Ya. Beliau, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, jihad memiliki empat tingkatan. Yang pertama, jihad memerangi nafsu, hawa nafsu. Dua, jihad memerangi setan. Yang ketiga, jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keempat, jihad melawan pelaku kezaliman, kebid'ahan, dan juga kemungkaran. Ikhwati wa akhwati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jihad memerangi hawa nafsu memiliki empat tingkatan, memiliki empat jenis. Ya. Yang pertama, jihad memeranginya untuk belajar. Mempelajari apa? Mempelajari agama Allah. Mempelajari agama Allah. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu, dia sedang berjihad. Berjihad apa? Berjihad melawan hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua, berjihad melawan hawa nafsu dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut. Dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut setelah mengetahuinya. Ini perlu jihad pula. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berjihad melawan hawa nafsu dalam rangka berdakwah, mengajarkan, menularkan, menyebarkan ilmu tersebut kepada orang-orang lain. Ini. Kemudian yang keempat adalah berjihad melawan hawa nafsu untuk tetap tabah, untuk tetap sabar dalam rangka menghadapi kesulitan di dalam menegakkan ilmu tersebut, di dalam mengamalkan ilmu tersebut, di dalam mendakwahkan ilmu tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Dan justru jihad melawan hawa nafsu ini adalah jihad yang paling utama yang dituntut atas setiap pribadi muslim. Kenapa demikian? Ya, karena seseorang tidak mungkin bisa berjihad mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ada di luar sana sementara dia belum mampu menang di dalam berjihad melawan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang bisa melawan musuh yang ada di luar sementara musuh yang ada di dalam dirinya sendiri belum bisa dia perangi? Ini. Oleh karena itu mereka-mereka yang bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah yang ada di luar, itu dia sudah bisa melawan musuhnya yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Karena jihad seperti saya katakan tadi membutuhkan kesabaran, karena identik dengan kekuatan, kemampuan, kesulitan, kesusahan, kepayahan dan sebagainya. Ini. Jadi awal tonggak dari jihad itu apa? Itu jihad melawan hawa nafsu. Melawan diri kita sendiri, hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ya. Sehingga kita bisa memerangi musuh-musuh Allah yang ada di luar diri kita sendiri, yaitu orang-orang kafir. Ini. Kemudian yang kedua ada jihad memerangi setan tadi memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah memerangi setan untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman. Ya, karena setan itu masuk menyesatkan manusia kan ada melalui dua pintu. Yang pertama adalah syubhat tadi, yang berupa pemikiran-pemikiran sesat, ide-ide setan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu syubhat. Yaitu memerangi setan dalam bentuk apa? Yaitu menolak berbagai macam syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Allah yang tentunya mereka ketika mendapatkan syubhat-syubhat tersebut dari siapa? Dari setan. Karena setan itu senantiasa memberikan wahyu, memberikan ilham, memberikan ilmu kepada para walinya, kepada para kekasihnya, para pengikutnya. Seperti setan itu memberikan wahyu kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga terjadilah kesyirikan pertama kali dalam sejarah umat manusia, yaitu apa? Berbuat hulu, melampaui batas terhadap orang-orang yang saleh, dan juga fitnatul qabr, yaitu fitnah adanya kubur. Munculnya kesyirikan di dalam sejarah umat manusia itu tadi, bersikap ekstrim, hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh, para kiai, para ulama, para ibadah, dan juga menghormati kuburan-kuburan mereka. Setan akhirnya memberikan wahyu kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan mereka-mereka yang memiliki ide-ide yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, itu mereka mendapatkan wahyunya dari siapa? Dari setan-setan mereka. Dari setan-setan mereka. Kok bisa saat iya? Apakah mereka dukun? Belum tentu mereka itu dukun. Bukan kalau Subhanahu wa taala mengatakan minal jinnati wan nas, setan itu bisa berupa dari bangsa jin, bisa juga dari bangsa manusia. Kan gitu. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, di antara tanda orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat adalah rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismin. Orang-orang yang hati mereka hati setan tapi rupa manusia. Nah, oleh karena itu perlu kita perangi setan-setan yang seperti ini dengan cara apa? Menolak berbagai macam syubhat, pemikiran-pemikiran yang merusak akidah, keimanan, pemahaman kaum muslimin. Dan itu perlu jihad, ya. Menulis buku, mengkanter pemikiran-pemikiran yang tidak benar, itu jihad, ya. Atau yang kedua adalah memerangi setan dalam rangka menolak pintu syahwat, keinginan. Ya, kalau saya katakan tadi, setan masuk untuk merayu, untuk menyatakan manusia lewat dua pintu, pintu syubhat dan pintu syahwat. Ini. Dan kedua hal tersebut bisa dikalahkan dengan dua hal, yakin dan sabar. Keyakinan dan sabar. Dengan keyakinan seseorang bisa menolak penyakit syubhat, dengan kesabaran dia bisa menolak penyakit syahwat. Seperti Allah tegaskan di dalam surat As-Sajdah 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Oleh karena itu, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan juga keyakinan, maka kepemimpinan di dalam masalah agama itu akan diraih oleh seseorang. Perkataan siapa ini? Perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini berjihad melawan setan. Kemudian yang ketiga adalah berjihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik pun. Itu memiliki empat martabat, empat kedudukan, empat tingkatan. Yang pertama, berjihad melawan mereka dengan hati. Dengan hati. Artinya apa? Kita tidak cinta kepada mereka. Ya. Kita tidak suka kepada mereka, kita benci kepada mereka. Ini dengan hati. Ya. Baik zatnya ataupun dengan perbuatan mereka, ukuran yang mereka lakukan. Berjihad dengan lisan, artinya dengan mendakwahi mereka, dengan menasihati mereka. Ya. Kemudian berjihad dengan harta, melawan mereka, yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang intens di dalam memerangi mereka. Baik itu intens memerangi mereka menggunakan pedang, menggunakan senjata, ataupun dengan menggunakan ilmu dan juga argumentasi. Dan yang terakhir dan yang paling susah adalah jihad melawan mereka dengan menggunakan jiwa, dengan badan, ya, dengan nyawa ini. Kemudian yang keempat, jihad memerangi pelaku kedzaliman, kebid'ahan dan kemungkaran. Ini memiliki tiga tingkatan, yaitu diambilkan dari sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyir biyadih. Fa in lam yastati fa bi lisan. Wa in lam yastati fa bi qalbi. Wa huwa adhaful iman." Yaitu jihad dengan tangan. Bila tidak mampu dengan lisan. Bila tidak mampu dengan hati. Ini keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ini. Kemudian dari apa yang kita terangkan di atas, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, banyak kaum muslimin yang memahami jihad hanya sekedar jihad memerangi orang kafir saja, dan ini merupakan pemahaman yang parsial, yang juz'iyah, sepotong-sepotong. Padahal jihad mencakup segalanya. Kemudian yang kedua, sudah seharusnya seorang muslim memulai jihad fisabilillah dengan jihadun nafs, berjihad melawan hawa nafsu sendiri untuk menundukkan hawa nafsu tersebut, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah dan mengikuti apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis, meskipun apa hadisnya dhaif, disebutkan pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, "La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jiktu bihi." Salah seorang di antara kalian tidak beriman sehingga hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa, ajaran yang aku bawa, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu dengan cara apa memerangi hawa nafsu? Dengan cara memahami agama ini. Belajar, belajar, belajar. Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan. Berjihadlah hawa nafsu dengan apa? Mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang telah kita miliki. Kemudian kita ajarkan, kita sebarkan, kita dakwahkan kepada orang-orang lain. Ini. Ibn Al-Imam Qalim Al-Jawziyah rahimahullah telah mengatakan, ketika jihad memerangi musuh Allah yang di luar jiwa adalah cabang dari jihad memerangi jiwa. Jadi yang namanya jihad melawan musuh-musuh yang ada di luar itu bukan cabang. Ya, cabang dari pokok, yaitu memerangi hawa nafsu sendiri. Karena Rasulullah telah bersabda, "Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu." Seorang mujahid adalah orang yang memerangi dirinya sendiri dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang berhijrah, muhajir, adalah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad memerangi jiwa, kata beliau, didahulukan dari jihad memerangi musuh-musuh Allah yang ada di luar. Jadi apa yang saya katakan tadi bukan dari saya, tapi itu dari perkataan Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sekali lagi, segala apa yang kita katakan kita sandarkan kepada perkataan para ulama. Ini. Bagaimana ia mampu? Ini dikatakan pula, ya, karena orang yang belum berjihad melawan jiwanya, terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta belum memeranginya di jalan Allah, maka ia tidak dapat memerangi musuh yang di luar. Bagaimana ia mampu berjihad memerangi musuhnya, padahal musuhnya yang di sampingnya berkuasa dan menjajahnya, serta belum ia jihadi dan dia perangi. Bahkan tidak mungkin ia dapat berangkat memerangi musuhnya sebelum ia berjihad memerangi jiwanya untuk berangkat berjihad. Ini tidak benar. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah para ulama menjelaskan bahwa wasanah pintu setan menggoda manusia ada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Kemudian yang keempat adalah jihad melawan orang kafir dan munafikun dilakukan dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Bukan hanya dengan jiwa saja, tapi juga dengan hati, lisan dan jiwa. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan juga lisan kalian. Kemudian yang kelima adalah beliau mengutarakan bahwasanya jihad memerangi pelaku kezaliman, kebinahan dan kemungkaran dilakukan dengan tiga cara. Tangan, apabila tidak mampu dengan lisan, apabila tidak mampu dengan hati. Ikhwati fi wa akhwati azani Allahu wa yakum jami'an. Inilah macam dan juga tingkatan-tingkatan jihad. Masih ada waktu? Masih ada ya? Ya, satu lagi insyaallah. Bentuk-bentuk jihad. Para ulama menjelaskan bahwasanya jihad memiliki dua bentuk, jihad difa'i artinya defensive dan juga jihad talabi offensive. Enggak tahu tulisannya benar atau salahnya. Pakai V atau pakai F? Benar. V atau F? Gini. Bukan V ya. Ya tolong dikoreksi, tolong dibenerin. Apa? Salah itu, ya. Defensive dan offensive. Maaf, bahasa Inggris saya itu lemah. Ya. Lemah sekali bahasa Inggrisnya. Jihad difa'i, defensive. Itu kapan dilakukan? Yang pertama, ya. Artinya poin-poin yang berkenaan dengan jihad difa'i ini adalah jihad ini dilakukan manakala kaum muslimin atau negeri mereka diserang oleh orang-orang kafir. Tadi saya katakan tadi. Itu baru kita bela diri. Seperti firman Allah, waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang kedua, status jihad ini fardhu ain. Jadi jihad difa'i itu hukumnya fardhu ain. Bagi mereka-mereka yang wajib jihad. Tapi tidak semua kaum muslimin itu wajib jihad. Ini. Dan fardu kifayah bagi muslim di luar negeri tersebut. Jadi fardu ain bagi penduduk negeri tersebut. Tapi fardu kifayah bagi mereka yang tinggal di luar negeri tersebut. Kemudian yang ketiga, wilayah jihad dalam konteks ini adalah negeri kaum muslimin yang secara militer dikuasai orang kafir, negeri kafir. Jadi bukan kita itu menyerang negara kafir, bukan. Tapi memang medan pertempurannya ada di negara kita. Ya, yang diserang oleh orang-orang kafir. Adapun jihad talabi, jihad ofensif, itu kembali lagi salah. Jihad ini dilakukan ketika dakwah Islam yang dilakukan oleh daulah Islamiyah dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka. Oleh karena itu yang namanya jihad itu bukan satu-satunya, bukan tujuan seperti saya katakan tadi. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengirim pasukan yang tidak langsung beliau pimpin, beliau selalu mewasiatkan kepada seluruh pasukan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk taat kepada panglima. Selain itu, beliau memberikan perintah apa? Pertama, dakwahkan Islam kepada mereka. Dakwahkan Islam kepada mereka. Apabila mereka mau masuk Islam, tinggalkan, jangan diperangi. Tapi kalau mereka tidak mau, tawaran kedua, membayar seperti jizyah. Mereka mau, tinggalkan mereka. Kalau enggak mau, baru perangilah mereka. Itu tahapan-tahapan jihad. Enggak serta-merta ya kita jihad melawan orang-orang kafir. Meskipun mereka itu harbi, meskipun mereka itu statusnya adalah orang kafir yang memerangi kita. Sehingga kita katakan kepada mereka-mereka yang mengatasnamakan aksi-aksi mereka adalah jihad. Pernahkah kalian mengatakan kepada orang kafir tersebut masuklah Islam? Pernahkah mereka mendakwahinya? Pernahkah mereka menawarkan masalah jizyah? Belum. Kok tahu-tahu langsung dibunuh? Langsung dibom dan sebagainya. Ini Rasulullah enggak pernah yang namanya menyerang orang-orang kafir secara sekaligus sebelum ditawarkan dua tadi, Islam atau jizyah, baru diperangi. Ini loh, ini akhlak jihad di dalam Islam. Jadi jihad itu punya akhlak, ya. Islam itu memiliki hukum, memiliki akhlak, ya. Memiliki hukum, memiliki akhlak, adab. Dan setiap hukum itu diatur oleh adab akhlak itu, ya. Makanya tidak semua orang ya, yang mengangkat nama syariat, dia paham tentang akhlaknya, bagaimana cara menegakkannya, bagaimana cara melaksanakannya. Karena setiap hukum Islam itu dilaksanakan dengan akhlak adab. Sholat itu hukum, tapi bukankah sholat itu ada adabnya? Semenjak seseorang itu berangkat dari rumahnya, bagaimana cara mendatangi masjidnya, datang ke masjid, pergi ke masjid, bagaimana ketika dia di masjid, bagaimana dia memulai sholatnya, bagaimana setelah dia itu setelah selesai sholat, diatur dengan adab. Bukankah ada adab sholat? Ada. Hukumnya sholat. Ya, ini syariatnya syariat sholat. Tapi ada adabnya. Bagaimana cara melaksanakan sholat? Ini loh. Demikian juga jihad. Ini hukum. Tapi ada adabnya. Ya, Islam itu agama yang beradab. Agama yang berakhlak. Maka segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan akhlak, dengan adab, dengan tata cara yang diatur. Ini. Kemudian, ya, jihad ini bertujuan memaksa orang kafir untuk tunduk kepada syariat Islam. Bukan memaksa mereka masuk Islam, sekali lagi, untuk tunduk kepada syariat Islam. Ya. Kalau seandainya memerangi mereka adalah tujuan, niscaya tidak ada syariat jizyah. Ya. Kenapa syariat jizyah tersebut? Terlebih dahulu, karena tujuannya adalah agar mereka tunduk kepada syariat Islam. Bukan mereka masuk Islam. Ya, sehingga ada syariat jizyah. Kalau seandainya tujuannya adalah agar mereka masuk Islam, tidak ada yang namanya syariat jizyah. Langsung setelah dakwahkan Islam, kalau enggak Islam, ya, kalau enggak Islam pedang. Sudah. Ayo masuk Islam, kalau enggak Islam pedang. Karena tujuan dakwah Islam agar orang-orang itu tunduk kepada syariat Islam itu. Sehingga adanya syariat jizyah, yaitu perantara antara pedang dan juga Islam. Masuk Islam atau pedang. Di antara keduanya ada jizyah, yaitu upeti. Ya, upeti, ya, yang dibayarkan oleh orang-orang kafir kepada daulah Islamiyah. Kemudian yang terakhir diharamkan dalam jihad ini membunuh para wanita, anak-anak, orang tua atau yang semisal dengan mereka. Lihat tafsir Qurtubi Al-Jami' Al-Kamil Quran dan juga apa namanya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Amirul Jaish. Beliau mengatakan kepada apa namanya Amirul Jaish tersebut ya, kepada panglima perang, senantiasa beliau katakan wala taqtul wala taqtulu, janganlah kalian itu membunuh. Ya, siapa? Orang-orang yang tua, kemudian membunuh orang apa anak-anak, membunuh wanita, para wanita ini. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para panglima perang. Jadi Islam itu bukan ya agama yang suka kerusakan, tidak. Bahkan dalam masa jihad pun seorang itu tidak boleh bersifat anarkis. Enggak boleh membakar. Bakar-bakaran enggak boleh dalam Islam. Meskipun itu dalam masalah jihad, gak boleh memotong, menebangi pohon, gak boleh. Gak boleh mengusik, mengganggu para pendeta, para biksu yang sedang beribadah di wihara, di tempat-tempat ibadah mereka. Gak boleh mereka diganggu juga. Gak boleh memerangi orang-orang yang tidak ikut berperang, misalkan para petani, para pegawai, para pekerja. Gak boleh mereka itu dibunuh di perang. Ini dalam hal Islam. Jadi akhlak itu juga diperhatikan di dalam masalah al-jihad. Ini ya mungkin beberapa hal untuk sesi pertama ini, masih ada satu poin yaitu doa bidul jihad. Insya Allah kita apa namanya lanjutkan pada pertemuan yang akan ataupun sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sementara tutup. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari pembelajaran sesi yang pertama. Kita istirahat, kita berhenti. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk belajaran sesi yang kedua. Kemudian kita juga tanya jawab kepada Ikhwan yang memiliki peserta yang memiliki pertanyaan. Ikhwan untuk segera dipersiapkan. Nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati wa akhwati, ma'asyiral muslimin wal muslimat, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita dalam masalah konsep jihad dalam perspektif ajaran Islam, masih ada satu poin yang belum kita bahas, yaitu masalah dawabit al-jihad, aturan-aturan jihad. Jihad sama dengan syariat-syariat yang lain, merupakan satu ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan jihad perlu diperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan oleh syariat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar ibadah kita berupa jihad tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini akan kita sebutkan beberapa poin penting, di antara poin-poin yang berhubungan dengan aturan-aturan jihad di dalam Al-Islam. Yang pertama adalah perlunya niat yang ikhlas dalam melakukan jihad. Tentu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut atau ibadah tersebut ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita tidak boleh berjihad untuk mendapatkan ketenaran, untuk dikatakan sebagai as-sahid, untuk disebut sebagai al-mujahid, untuk disebut sebagai macam-macam pahlawan tersebut. Maka sungguh satu hal yang saya khawatirkan, saya khawatir tidak menjadikan dalam hukum. Saya khawatir kalau-kalau apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengatasnamakan jihad, mereka melakukan seperti itu bukan untuk lillahi ta'ala, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi hanya sekedar mendapatkan nama harum di tengah-tengah masyarakat muslim agar namanya dikenang di dalam sejarah kaum muslimin, atau agar kelompoknya dicap sebagai satu-satunya kelompok yang memperhatikan masalah jihad, sementara kelompok-kelompok yang lain tidak memperhatikan masalah yang satu ini. Gak boleh kawan berjihad karena asobia, fanatisme golongan, mengangkat derajat kelompoknya, tidak boleh. Maka sekali lagi saya khawatirkan, saya tidak menghukum, saya mengkhawatirkan. Betul-betul kita ditahan, bukan karena perasaan masyarakatisme dan sebagainya, seperti yang kita perlukan di muka. Maka ketika kaum Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah 246 diperintahkan untuk berjihad fisabilillah, alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa iz qala linabiyyin lahum ub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tidaklah engkau melihat kepada sekelompok kaum Bani Israel setelah peninggalan Musa alaihissalatu wassalam, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ats lana malika, pilihlah untuk kami, bangkitkan untuk kami seorang malik, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang mana kita bisa berperang bersamanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini juga menunjukkan satu kaidah atau satu aturan yang sangat penting yang akan kita bahas nanti, bahwasanya namanya perang itu membutuhkan pemimpin, harus seizin pemerintah. Yahudi saja paham kalau seandainya jihad gak perlu adanya pemimpin, jihad gak perlu adanya pemerintah, misalnya mereka akan berkata kepada nabi mereka langsung pergi berjihad. Tapi mereka mengatakan kepada nabi mereka apa? Ib'atlana malika, pilihlah di antara kami seorang malik, seorang raja, seorang pemimpin yang kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Yahudi. Apa gak benar ketika orang mengibarkan bendera jihad tanpa izin pemerintah? Nanti kita akan jelaskan ucapan para ulama di antara mazhab 4. Ya. Ini Yahudi mengatakan, tunjukkan kepada kami atau berikan apa, bangkitkan untuk kami seorang malik, seorang raja yang kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa jawabannya? Jawaban nabi tersebut, Qala hal asaitum in kutiba alaikum al-qital alla tuqatilu? Apakah kalian mau ketika perang itu telah diwajibkan kepada kalian? Mau berperang enggak kalian? Lihat motivasi yang mereka berikan ataupun motivasi yang membuat mereka berjihad, yang mereka ajukan kepada nabi mereka tersebut. Apa kata mereka? Qul wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak mau berperang? Sementara kami telah diusir dari tanah air kami. Telah dipisahkan dengan anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Lihat, motivasi yang salah, tujuan yang salah, niat yang salah mengakibatkan perbuatan itu seperti apa? Falamma kutiba alaihimul qitalu. Ketika perang itu diwajibkan atas mereka, tawallau, mereka pun lari. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Wallahu alimur bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Ini motivasi yang salah. Ini. Oleh karena itu, jihad sama dengan ibadah-ibadah yang lain membutuhkan keikhlasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat tipis. Dan seorang harus berjihad melawan hawa nafsunya. Bagaimana mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai hanya karena kepentingan duniawi semata. Ini. Kemudian yang kedua, ya, perlunya adanya mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana jihadnya Rasulullah perlu dipelajari. Perlu dipelajari, ini yang kelupaan, ya, perlu yang kelupaan dari sini. Perlu mutabaah, ya, seperti ibadah-ibadah yang lain agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti bagaimana cara jihadnya Rasulullah SAW. Bagaimana jihad di dalam Islam harus dipelajari. Karena apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang itu berbuat, sebelum seorang itu berucap. Pelajari dulu. Fikih jihad. Ya, segala kita yang khawatirkan. Jangan-jangan mereka ketika melakukan aksi-aksi tersebut belum belajar mengenai jihad. Kalau seandainya mereka belajar fikih jihad, bagaimana jihad ala Rasulullah SAW, niscaya mereka tidak akan berani melakukan perbuatan seperti itu. Karena itu buat dari ilmu. Buat ilmu seorang yang paham bagaimana seorang itu harus berbuat sesuai dengan koridor, sesuai dengan arus aturan yang digariskan oleh syariat. Ini. Kemudian yang ketiga, perlu memahami syarat-syarat wajibnya jihad. Syarat wajibnya jihad yang menurut para ulama, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qudama dan kita ilmu ini jilid ke-13 dalam 18, itu ada 7 Islam yang pertama. Jadi orang kafir itu gak wajib jihad. Yang kedua balik, ya. Yang kedua adalah balik, sudah dewasa. Sehingga salah seorang sahabat, ya, pernah minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang Uhud. Pada waktu itu kata dia, kata beliau radhiyallahu anhu, beliau baru berumur 14 tahun. Ya. Dia mengatakan, "Uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu 14 falam yujizni fil muqatalah." Aku pernah menawarkan diri untuk ikut perang dalam perang Uhud bersama Rasulullah, tapi beliau tidak membolehkan. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Mungkin ya, orang gila itu perlu jihad mungkin. Yang keempat, merdeka, bukan seorang budak. Kenapa? Ya, karena yang namanya jihad adalah satu ibadah yang kecil kemungkinan seorang itu selamat. Sementara yang namanya budak adalah milik tuannya. Milik tuannya, kalau hilang tuannya yang rugi, majikannya rugi. Maka disyaratkan adanya merdeka. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidaklah membaiat, ya, seorang budak untuk berjihad di sabilillah. Tidak membaiat. Yang dibaiat adalah orang-orang yang merdeka, merdeka saja. Sementara budak hanya dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk Islam saja. Tapi yang merdeka Islam dan al-jihad. Kemudian yang kelima, laki-laki. Sehingga seorang perempuan enggak wajib berjihad. Tapi kalau ikut jihad gimana? Boleh dengan syarat-syaratnya. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan boleh, Ustaz. Dalilnya apa? Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha pernah memimpin perang Jamal. Betul. Aisyah radhiyallahu taala anha memimpin perang Jamal, akan tetapi beliau keluar memimpin perang Jamal karena ijtihad beliau. Dan beliau adalah ahli ijtihad. Karena para sahabat seluruhnya, mayoritasnya adalah ahli ijtihad. Yang berhak untuk berijtihad. Yang apabila salah mendapatkan satu pahala, apabila benar mendapatkan dua pahala. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ada ahli ijtihad, seorang mujtahidah. Apakah engkau wahai muslimah kepada seorang mujtahidah yang berhak untuk berijtihad sehingga engkau berangkat berijtihad dengan dalil Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha juga pergi perang memimpin pasukan jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha pasca perang Jamal beliau terus menangis menyesali apa yang beliau perbuat. Setiap kali membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula." Dan hendaknya kalian wahai para perempuan tetap tinggallah di rumah-rumah kalian. Setiap kali Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini beliau menangis. Kalau seandainya aku pada saat itu menaati firman Allah ini, maka tidak akan terjadi apa yang terjadi. Maka seorang perempuan enggak wajib berjihad. Enggak wajib berjihad. Adapun kalau seandainya pergi ke medan pertempuran, enggak mengapa, dalam rangka mungkin memberikan suplai bahan makanan kepada para mujahidin, kemudian membantu mereka-mereka yang terluka, ya, seperti yang dilakukan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pula beberapa orang Al-Farisul Mulastan, ya, seorang wanita yang maju ke medan pertempuran dengan gagah berani dengan memakai topeng. Ya, Al-Farisul Mulastan dengan menunggang kuda, ternyata seorang wanita. Ya, tapi enggak wajib dia. Tapi enggak wajib yang namanya perempuan. Kemudian, ya, kenapa? Ya, karena alasan yang selanjutnya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'lam nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu wajib berjihad?" Maka Rasulullah menjawab, "Jihadun la qitala fih." Ya, dia wajib berjihad, tapi jihad tanpa ada pertempuran sama sekali. Yaitu apa? Al-hajj wal umrah. Jihadnya seorang perempuan adalah melakukan haji dan umrah. Oleh karena itu seorang banci pun tidak boleh diperbolehkan ikut berjihad ataupun bisa diwajibkan, ya, seorang banci atau waria, ya. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, tidak cacat, ya, tidak ada cacatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur 61, "Laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'rad harajun, wala 'alal maridhi harajun." Tidak ada dosa bagi orang yang buta ketika tidak ikut berperang. Tidak ada dosa bagi orang yang pincang ketika tidak ikut berperang. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit ketika tidak ikut berperang. Ini. Dan ini semuanya adalah uzur syar'i yang memperbolehkan seorang tidak ikut berperang. Tapi kita bilang yang terakhir adalah memiliki perbekalan. Memiliki perbekalan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 91, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu Allah wa rasuluhu idza nasahu lillahi wa rasulihi." Tidak ada dosa bagi, tidak ada kewajiban berjihad bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang sakit, atau bagi orang-orang yang tidak mendapatkan bekal untuk jihad fi sabilillah. Tapi satu syaratnya, apabila mereka memberikan nasihat karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat untuk Allah dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka-mereka yang tidak memiliki perbekalan, tapi dia memberikan nasihat kepada Allah dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu peristiwa perang Tabuk, beliau bersabda kepada para sahabatnya yang ikut perang bersama beliau pada waktu itu, "Sungguh di belakang kalian ada orang-orang mereka tidak ikut bersama kalian berjalan mengarungi luasnya padang pasir dan juga tidak merasakan panasnya terik matahari, akan tapi mereka mendapatkan pahala seperti pahala kalian. Kenapa? Karena mereka niatnya ingin ikut berjihad. Karena hanya saja karena mereka tidak mendapatkan perbekalan untuk berjihad, mereka pun tidak bisa ikut. Sementara air mata mereka berderai, bercucuran membasahi pipi mereka. Ini Allah tegaskan dalam surat At-Taubah 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu wahai Muhammad meminta kepadamu agar memberikan tunggangan kendaraan untuk mereka agar mereka ikut berjihad, tapi engkau katakan tidak ada kendaraan untuk kalian, kemudian mereka pun pulang dalam kondisi menangis, air mata mereka bercucuran karena mereka bersedih tidak mendapatkan apa yang mereka gunakan untuk perjalanan ini. Jadi memiliki perbekalan, harus memiliki perbekalan. Lalu poin yang ke atau aturan yang keempat adalah perlunya seseorang yang ingin berjihad memperhatikan pembagian orang kafir agar jihadnya itu benar-benar tepat sasaran. Karena orang kafir itu ada 4 macam, kafir harbi, kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Kafir harbi adalah kafir yang orang kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup damai berdampingan dengan kaum muslimin di bawah satu pemerintahan. Itu orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu yang ada di Indonesia. Damai. Tidak ada perang, jamin dalam ini adalah tidak ada perang fisik. Dan itu. Kemudian kafir muahad adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian damai. Negaranya memiliki perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Datang ke negara kaum muslimin enggak boleh dia dibunuh, enggak boleh dia diperangi. Kemudian yang keempat adalah kafir musta'man, yaitu seorang kafir meskipun negaranya itu adalah negara yang memerangi negara muslim, tapi kedatangan dia ke negara muslim mendapatkan jaminan keamanan baik oleh negara ataupun oleh perorangan, maka dia tidak boleh dianiaya, dia tidak boleh dibunuh. Jadi yang boleh dibunuh hanya satu orang, yaitu kafir harbi di medan pertempuran. Ya. Khadi wa khawati ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini menyerang para duta besar, utusan negara lain ataupun para turis dan sebagainya, para pelancong yang datang ke negeri Islam, mereka tidak boleh dicederai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, "Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan baunya surga." Padahal bau surga bisa dicium sejauh perjalanan sekian dan sekian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, "Man qatala zimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, tidak akan mendapatkan baunya surga, padahal bau surga bisa tercium dalam batas perjalanan sekian dan sekian tahun." Ini enggak boleh. Ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang keempat, jihad dilakukan atas izin dan dipimpin oleh pemerintah atau kepala negara. Dengan syarat kaum muslimin memiliki kekuatan yang memadai serta persenjataan yang cukup. Saya kutipkan di sini beberapa ucapan para ulama di kalangan imam mazhab, sehingga jangan sampai ada pemikiran bahwasanya ini subhat mutaakhir dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya jihad harus dengan pemimpin. Jihad harus dengan pemimpin, harus izin pemerintah. Kita dengarkan apa yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamati albirra wal fajir au albirri wal fajir la yutraf." Perang itu tetap dilaksanakan bersama al umara', para pemimpin, sampai hari kiamat. Baik pemimpin itu baik, saleh, ataupun pemimpin yang zalim. yang jahat, la yutrak, jihad itu tidak boleh ditinggalkan. Bisa lihat di dalam kitab beliau Usul As-Sunnah dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khirqi, beliau bermazhab Maliki. Beliau mengatakan dalam kitab matannya Maknul Khirqi, wa wajibun 'alan nas idza ja'a al-'adu ay yunaffiru al-muqilla minhum wal-muqtir wa la yakhrujuna ila al-'aduwi illa bi idznil amir. Wajib hukumnya bagi seluruh manusia apabila musuh itu datang untuk pergi berjihad dan mereka tidak boleh keluar menghadapi musuh tersebut kecuali dengan izin pemerintah. Illa an yafja'ahum aduun ghalibun yakhafuna kalbahu fala 'alaihim an yasta'zinuhu, kecuali apabila musuh itu datang secara mendadak memiliki kekuatan yang besar menyerang, maka enggak perlu pada saat itu meminta izin kepada pemerintah. Karena posisi sudah genting. Kalau minta izin terlebih dahulu, izinnya belum keluar, kita sudah hampir, sudah hangus. Kita sudah dibantai. Ini enggak perlu kalau sudah kondisi seperti ini. Tapi dalam kondisi istilahnya enggak seperti itu, enggak kondisi yang genting, wajib izin kepada pemerintah. Al-Imam Zarkasi ketika mentah ucapan beliau ini, beliau mengatakan, "La yajuzul khuruj ilal aduwi illa biiznil amir." Tidak boleh seorang itu keluar berperang melawan musuh kecuali dengan izin pemerintah, izin pemimpin. Kenapa? Iz amrul harbi mauqulun ilaihi. Karena urusan perang itu diserahkan kepada pemerintah. Wa huwa a'lamu bikathratil aduwi wa qillatihi, dan pemerintah yang tahu batas kekuatan musuhnya. Batas kekuatan musuh, jumlah mereka sedikit ataupun banyak. Wa makaminihi, dan juga kekuatan serta kelemahan mereka. Faktu bi aro'yuhu fi dzalik. Maka pendapat pemerintah harus diikuti dalam masalah ini. Kecuali, beliau mengecualikan, illa an yata'azzar isti'zanuhu. Kecuali kalau seandainya meminta izinnya itu sudah tidak mungkin lagi, tidak memungkinkan lagi. Seperti apa? Tatulu'i aduwin ghalibin alaihi bahtatan. Seperti munculnya musuh menyerang dengan tiba-tiba. Wa yakhafuna syarruhu. Dan mereka takut akan kejahatan musuh tadi. Ini ista'zanuhu. Apabila mereka minta izin. Fa'inna iznahu izan yasqut irtikaban li'adna al-mafsadataini lidafni a'lahuma. Maka meminta izin dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan. Karena dalam rangka menghilangkan dua mafsadat yang lebih besar. Ini dari mazhab Maliki. Dari mazhab Hambali lagi, Al-Imam Qudamah rahimahullah telah mengatakan, wa amrul jihadi mauqulun ilal imami wajtihadihi. Perkara jihad itu diserahkan kepada pemimpin, pemerintah dan juga ijtihad mereka. Wa yalzamur ra'iyatu ta'atuhu, maka rakyat harus mentaatinya. Fima yarahu min dzalik, apa yang diambil oleh pemerintahnya. Al-Mughni jilid 13 halaman 616. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan, wal hajju wal jihadu ma'biyani ma'a ulil amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Haji dan jihad itu tetap dilaksanakan bersama para pemimpin, bersama pemerintah dari kalangan kaum muslimin. Baik pemerintahnya itu adalah pemerintahan yang soleh atau pemerintahan yang jahat, sampai datangnya kiamat tidak ada satu pun yang bisa membatalkannya. Ini dalam akidah atau hawiyahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ketiga halaman 158, wa yarawna ay ahlu sunnati wal jama'i qamatal hajj wal jihad wal jumai ma'al umara'i abraran kanu aw fujara. Mereka ahlu sunnah wal jamaah berpendapat bahwasanya wajibnya melaksanakan haji, jihad dan juga jamaah serta jumat, dan dalam hal ini juga masalah id itu harus bersama pemerintah. baik mereka itu adalah orang-orang yang baik ataupun orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Ini ahli sunnah wal jamaah kita seperti itu. Dari mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri dalam kitabnya Al-Umm jilid ke-7 halaman 253 mengatakan, "Walakinna nakrahu an yakhruja al-qalilu ila al-katsir bi ghairi idzil iman." Ketika beliau membahas tentang masalah jihad, kami tidak menganjurkan. Kami mengatakan makruh. Ingat, kata-kata makruh di dalam katalog bahasa ya, ataupun dalam istilah orang ahli fikih, para ahli fikih pada zaman dahulu, maksudnya adalah muharram, sesuatu yang haram. Sehingga ada orang mengatakan, kenapa antum merokok? Nah, merokok antum makruh hukumnya. Iya, memang ada ulama yang mengatakan makruh. Tapi ingat istilah makruh di dalam kalangan para ulama zaman dahulu, kariha, yakrohu, nakrohu. Misalkan, itu artinya apa? Yaitu artinya haram. Tapi haram, karena yang namanya apa namanya makruh itu ada dua. Makruh karohah tahrimiyah, wa makruh karohah tanzihiyah. Makruh ya, yang makruhnya itu haram dan makruh yang makruhnya hanya tanziahnya ditinggalkan mendapatkan pahala dilaksanakan tidak apa-apa. Ya, jadi harus dipaham istilah-istilah para ahli fikih. Jangan letterlock makruh ya makruh enggak. Termasuk di dalamnya adalah ajaran yang satu ini. Kami tidak menganjurkan, ya, kami membenci seseorang itu keluar untuk berjihad melawan musuh tanpa izin imam. Enggak boleh. Ini mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Auza'i rahimahullah ta'ala bahkan ketika ditanya tentang dua orang yang pergi berjihad tanpa izin pemerintah, apa kata beliau? Insya'a a'obahuma. Kalau pemerintah berkendak, pemerintah harus menghukum mereka berdua. Harus dihukum ya. Ini Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, la yajuzu ghazwul jaysi illa bi'idnil iman mahma kana amr. Tidak boleh berperang melawan musuh kecuali dengan izin pemerintah. Bagaimanapun kondisinya. Kenapa? Li'annal muqatab, kata beliau, karena orang yang dikasih mandat untuk berjihad, bil ghazwi wal jihad, untuk berperang dan berjihad adalah humulatul umur, adalah para pemerintah. Walaysa afradun nas, walaysa afradun nas, bukan masyarakat, bukan rakyat. Fa afradun nas taba'un li ahli al-hilli wal 'aql. Li ahli al-hilli wal 'aql. Masyarakat rakyat itu mengikuti pemerintahnya. Fala yajuzu li ahadin an yaghzwa duna idzil imam illa ala sabil ittifaq. Maka seorang pun tidak boleh pergi berjihad tanpa izin pemerintah kecuali dalam kondisi dia membela diri. Ya, membela diri. Jelas-jelas dia itu sedang mau dibunuh oleh orang kafir, diperangi orang kafir. Mau izin sama pemerintahnya. Jangan gitu loh, mau izin belum keluar dibunuh sama orang kafir. Nah, ini kecuali ini. Ya. Wa idza fa'ahum aduun yaqafuna kalbahu fa hina idzin lahum an yudafi an anfusihim la ta'ayyana qital idzan. Kecuali dalam kondisi yang seperti itu yang kita sebutkan tadi ini. Oleh karena itu, jihad harus izin pemerintah. Kemudian yang lima atau yang keenam, harus ada izin dari orang tua selama mereka masih hidup. Ini dalam jihad yang fardu kifayah. Jihad defense, apa namanya, offensive, yaitu penyerangan. Karena ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dijelaskan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 3004 dan juga Imam Muslim nomor 2546. Ya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berjihad. Maka Rasulullah menjawab, ahayyun walidah. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang tadi menjawab, ya. Kemudian Rasulullah bertabdak, fafihima fajahid. Berjihadlah engkau kepada keduanya dengan bersaksi kepada kedua orang tuamu. Jadi seorang bersaksi kepada kedua orang tuamu itu perlu jihad. Termasuk bentuk jihad fisabilillah. Tidak. Karena Rasulullah di sini mengatakan fajahid, berjihadlah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ini. Kemudian poin yang ke-7, ya, ini penting. Atau sebelum poin yang ke-7, dikatakan oleh Imam Syautani rahimahullah taala dalam kitabnya, ya, di dalam kitab beliau yang Nailul Author ke-8 halaman 40, yajibu isti'zanul abawaini fil jihad. Wajib hukumnya meminta izin kepada kedua orang tua dalam masalah jihad. Wa bidzalika qala al-jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama. Wa jazaru bi tahrimil jihad idza mana'a minhu al-abawani aw ahaduhuma. Dan para ulama berpendapat haram hukumnya jihad apabila kedua orang tua ataupun salah satu di antara mereka berdua tidak mengizinkan seseorang pergi berjihad. Haram. Mereka itu saya berpesan kepada antum, misalkan ingin berjihad, kedua orang tua antum masih hidup, minta izin kepada mereka berdua. Terkadang sebagian kaum muslimin terlalu egois, terlalu idealis. Alah, bapak ibu kok mudeng loh. Ngapain izin sama mereka berdua? Ini jadian sudah wajib ini. Ngapain harus izin sama mereka berdua? Niway. Lama-lamain aja. Paling juga nggak boleh. Akhirnya langsung mendaftarkan dirinya ke pos-pos jihad. Nggak boleh. Padahal ibunya di rumah nangis terus, bagaimana kondisi anaknya di sana? Sungguh ini tidak jarang terjadi. Ya. Mungkin terjadi di sebagian saudara-saudara kita yang mereka pergi berjihad ke Afghanistan, ke tempat-tempat lain ataupun ke daerah lain. Sementara ibunya itu menangis di rumah sendirian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan pelayanan. Ditinggalkan dari kedua orang tuanya. Durhaka dia. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga durhaka kepada kedua orang tuanya. Haram hukumnya itu jihad namanya. Dan ini kurang diperhatikan oleh sebagian ikhwah, sebagian kaum muslimin. Harus izin kepada kedua orang tua. Haram hukumnya, para ulama mengatakan. Ya. Kenapa? Li'anna birrahuma fardhu ain. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya fardu, wajib ain. Sementara jihad itu hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, Syekh bin Baz dan juga Syekh Thalib Al-Fauzan, hafizahumullah jami'an wa rahimahumullah ajma'in. Tapi kalau saya jihad itu jihad wajib, seseorang itu di apa namanya sedang berperang, ya memang itu jihadnya wajib, enggak perlu izin orang tua, enggak apa-apa. Ya. Karena kalau mau izin, orang tuanya enggak perbolehkan, pelak matek kan gitu dia. Seperti itu. Ini wajib izin kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir, sedikit masih banyak doa-doa yang lain, tapi ini yang paling penting adalah negeri kafir yang telah menjadi target penyerangan. Artinya, misalkan seorang akan menyerang, ngebom misalkan, atau meluncurkan rudal ke satu negeri, maka dipastikan terlebih dahulu. Yang pertama, adakah kita sudah mendakwahi mereka untuk masuk Islam? Adakah kita sudah menawarkan jizyah ataupun upeti kepada mereka? Kita itu dalam kondisi lemah kok nawarkan Islam ataupun upeti diguyu gitu kan? Namanya dia tertawa gitu. Dan Rasulullah nggak pernah menyerang suatu negeri kecuali beliau itu menunggu sampai subuh datang. Biasanya Rasulullah itu pergi berjalan malam-malam. Ya, malam-malam dia nggak ketahuan sama musuhnya. Beliau nggak langsung menyerang ketika waktu malam itu, tapi beliau itu menunggu sampai fajar. Kalau seandainya beliau mendengarkan azan di negeri tersebut, beliau tidak jadi menyerang. Tidak jadi. Coba sekarang, tempat-tempat yang mereka bom, tempat-tempat yang mereka rusak, bukankah negeri kita ini masih banyak terdengar azan di mana-mana masjid yang ada? Tapi kenapa mereka yang ngebom negara-negara kita ini? Apakah ini namanya jihad? Tidak ya Tuhan, itu bukan jihad. Itu namanya teroris. Irhad namanya. Takrib namanya. Isat namanya, tindakan destruktif namanya. Maksudnya benar azan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki pemahaman bahwasanya orang-orang muslim selain mereka adalah kafir. Sudah. Kalau pemikiran sudah seperti itu sudah lain. Sehingga benar kata Rasulullah SAW, mereka itu yaktuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang muslim, wa yatrukuna ahlal awthan, dan meninggalkan mereka-mereka yang menyembah patung. Mahalalkan darah kaum muslimin. Dikatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, harus dipateni. Padahal para ulama memberikan perincian berhukum dengan hukum Allah itu perinciannya seperti apa. Lihat, monggo dilihat Fatwa Syekh bin Baz, Fatwa Syekh Thalib, Fatwa Syekh Muhammad bin Salim Utsaimin, Fatwa Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahumullah jami'an, dan juga fatwa masyayikh yang lain. Kita enggak boleh melakukan apa namanya? Istilahnya melakukan sesuatu dengan hawa nafsu kita. Rujuk kepada para ulama. Sungguh yang kurang di antara sebagian kaum muslimin adalah mereka kurang merujuk kepada para ulama. Mereka kadang sombong, Ah, ulama itu kan ulama pemerintah. Ulama-ulama itu kan ulama antek-antek Yahudi. Ulama itu hanya tahu tentang haid dan nifas. Hanya tahu masalah toharoh. Bagaimana sholat, bagaimana wudu, bagaimana membersihkan seorang wanita yang baru haid, baru meninggal, baru melahirkan. Sehingga mereka mau rujuk kepada ulama seperti itu. Itu istihanah, itu pelecehan terhadap para ulama. Padahal kaum muslimin akan senantiasa baik, kata Al-Imam Sahal Ibnu Sa'id At-Tusturi. Beliau mengatakan bahwasanya umat manusia akan senantiasa di atas kebaikan sementara selama mereka mengagungkan dua orang, yaitu para ulama dan para umara, para pemerintah. Wa idza azzamuhu aw idza azzamuhuma aslahallahu lahum dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka mengagungkan dua orang ini, para pemerintah dan juga para ulama, Allah akan memperbaiki, yang memperbaiki Allah bukan kita. Allah akan memperbaiki kehidupan dunia dan juga akhirat mereka. Wa idza tahaffuhuma, tapi apabila mereka sudah melecehkan kedua orang ini, para ulama dan juga pemerintah, aftazallahu dunyahum wa ukhrahum, Allah akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Itu perkataan Imam Sahal Ibnu Sa'id At-Tusturi rahimahullah. Oleh karena itu kita wajib taat kepada pemerintah kita dalam masalah jihad. Beliau mengatakan, ya, ati'u as-sultan fi sab'ah. Taatlah kalian kepada pemerintah kalian dalam 7 perkara. Yang pertama, darbud darahim wad dananir. Membuat uang, mata uang. Kita enggak boleh buat mata uang kita sendiri. Monggo jenengan buat mata uang sendiri, enggak mungkin payu. Prakayu. Harus mengikuti masalah mata uang. Kemudian masalah warna kail wal mawazin, masalah takaran. Takaran yang dilakukan oleh pemerintah. Timbangan. Nah, pemerintah ada kan badannya itu namanya apa? Badan Meteorologi dan apa itu? Geofisika, bukan? Bukan, bukan geofisika. Badan Meteorologi dan apa itu? Yang sering apa namanya ngurusi masalah timbangan, takaran dan sebagainya. Seperti di pom-pom bensin itu loh, telah teruji ataupun telah lulus apa namanya pemeriksaan apa? Kok badan apa? Antum yang lebih tahu, enggak tahu nih. Apa? BM? BMP? PPN? Itu singkatannya apa? Perang lawan samping saya. Ya itu, harus ikuti itu. Apa takaran pemerintah itu? Enggak boleh kita menjadi orang mutafif. Ya, yang mengurangi timbangan. Kemudian yang ketiga, rawat ahkam dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Ya, terutama hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, al-hajj dalam masalah haji. Kita harus ikuti pemerintah. Ya. Enggak boleh kita itu istilahnya buat haji nanti jangan hajinya di bulan Dzulhijjah, hajinya di bulan Rabiul Awal aja atau Muharram biar apanya biar sepi. Itu kan pernah ada satu gagasan nyeleneh, saya katakan itu ide setan. Orang Indonesia ini pentolan ataupun tokoh besar salah satu organisasi besar di Indonesia juga. Biar tidak terjadi korban yang banyak ketika peristiwa haji di Mekah, digilir hajinya untuk Asia Tenggara bulan ini, untuk Amerika bulan ini, untuk Eropa bulan ini. Pernah itu ada gagasan, saya dengar dan membacanya itu tahun 90-an. Ya. Salah seorang, enggak perlu sebut namanya. Kalau ada orang, kalau ada di antara aku yang ingin tahu siapa namanya, saya sebutkan di luar forum. Ya. Saya enggak nyebut nama. Itu ada yang gitu. Jadi digilir, dijadwal, gitu kan? Nah, maka saya katakan dalam hati, panjenengan Thomas, Mas monggo pergi haji bulan Muharram. Dewean arep turu guling-guling terterah. Mesti sepi gitu. Itu dia itu mengatakan seperti itu menanggapi peristiwa Mina, perlawanan Mina pada waktu itu yang memakan korban banyak sekali. Desak-desakan seperti itu. Yang menjadi kasihan kan jamaah haji Indonesia kan wis cilik ya, lelet kan gitu kan. Wis kalau jangan panganannya yo ala kadarnya kan, penginapan juga macam-macam kan, mentaknya gitu, dah dijadwal saja kan gitu. Harus mengikuti pemerintah masalah haji kan gitu, ikuti pemerintah. Kemudian wal Jum'ah dalam masalah Jum'at, ya. Kemudian wal Idain dalam masalah Idul Fitri dan Idul Adha, wal Jihad dan yang terakhir dalam masalah al Jihad. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir al Imam Qurtubi jilid kelima halaman 259. Inilah beberapa hal yang patut kita azan ya Allah wa yakum jami'an. yang bisa kita kaji, ya, yang bisa kita kaji, yang intinya adalah bahwasanya urusan jihad adalah urusan Allah dan Rasulullah SAW. Itulah syariat. Yang mana ketika kita membahas ini harus dikembalikan kepada syariat itu, apa namanya, firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak boleh berbicara tentang masalah jihad dengan tanpa ilmu. Maka kita perlu belajar masalah ini, thalabul ilmi, dan perlu kita itu selalu mengaitkan segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita amalkan kepada para ulama. Dengan seperti itu, insya Allah Taala kita akan selamat di dalam memahami agama Islam ini, mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Oleh karena itu terakhir di situ saya penting itu maksudnya dicoret ya, itu bukannya. Nih saya katakan jihad bukan berarti perang, tapi upaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Konsep yang seperti ini salah. Ini bukan benar ya, ini semuanya salah. Ini tak coret gitu loh. Jadi pemahaman yang salah, jihad bukan berarti perang, ini salah gitu loh. Karena sebagian orang yang mengatakan hanya sungguh-sungguh mencapai tujuan itu jihad, sehingga menafikan jihad dengan makna perang. Tapi jika kita juga kita katakan jihad tidak identik dengan perang kan gitu. Kemudian jihad dalam Islam bersifat defensif bukan ofensif. Ini juga pemahaman yang salah. Enggak ada jihad ofensif sekali ini. Tetap ada. Kapan itu? Ketika umat Islam itu kuat gitu loh. Kemudian tindak terorisme adalah bagian dari jihad. Ini juga pemahaman yang salah. Jadi ini bukan statement yang benar ya. Nanti aku salah pahami. Oh berarti tindak terorisme adalah bagian jihad ya? Bukan, makanya tak coret gitu loh. Jihad terbesar adalah perang melawan hawa nafsu. Bukan terbesar, tapi yang paling diutamakan. Beda, karena ada apa namanya satu hadis yang salah dipahami. Ya, rojak naminal jihadil akbar ilal jihadil akbar. Ketika kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, itu perang Uhud dikatakan jihad yang kecil. Jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu. Bukan kalimat terbesar, tapi yang diutamakan, yang didahulukan, sebagaimana komentar al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas. Ya, dengan alasannya. Kalau kita belum bisa melawan hawa nafsu kita, bagaimana mungkin kita bisa melawan musuh kita? Jadi bukan terbesar, tapi yang diutamakan. Jihad adalah metode untuk mendirikan khilafah. Ini juga salah. Ya. Sebaliknya jihad bukan tujuan, bukan wasilah. Kalau orang ingin mendirikan khilafah, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur. Di akhir-akhir ayat tersebut, 55 atau 56. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minkum la yastakhlifannal لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا." Khilafah itu merupakan janji Allah yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin. Tapi ada syaratnya. Allah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita perlu memperbaiki dua sisi ini, iman dan amal saleh. Jadi Allah apa? La yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin khilafah-khilafah di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khilafah di muka bumi ini. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan Allah akan memenangkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Allah akan memenangkan Islam. Yang ketiga, wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan mengganti kekhawatiran mereka, ketakutan mereka dengan rasa aman, stabilitas keamanan. Terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ini, syaratnya di belakang. Ya buduna la yusyrikuna bi syai'a. Selama mereka beribadah kepadaku dan juga tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Ini syarat yang paling penting. Oleh karena itu para ulama mengatakan dakwah tauhid itu yang paling utama. Allah akan memberikan khilafah kepada kita. Siapapun yang ingin menuju khilafah tanpa memulainya dari dakwah tauhid akan hancur, tidak akan berhasil. Lihat Rasulullah 13 tahun mendakwahkan tauhid di Mekah. Hasilnya apa? Allah memberikan khilafah Islamiyah kepada beliau ketika beliau sampai di kota Madinah. Siapa yang memberikan? Allah. Karena apa? Syaratnya sudah dipenuhi, yaitu apa? Memperbaiki tauhid, memperbaiki akidah, menghapus segala bentuk kesyirikan di antara kaum muslimin. Ini bukan dengan jihad khilafah itu ditegakkan, tapi dengan dakwatul tauhid mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taala a'lam bissawab. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. kalau ada salahnya sekali lagi teguran, nasihat, masukan, kritikan itu yang saya harapkan. Dan kalau itu ada benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat, pemikiran-pemikiran yang lemah, dan ide-ide yang selalu digembar-gemborkan oleh setan dan juga para pengikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempelajari agamanya dengan baik, untuk bisa mengamalkan agamanya dengan baik, dan bisa mendakwahkan agamanya ini di tengah-tengah manusia dengan cara yang benar pula. تأخيري سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan pada sholat zuhur. Jadi kita sholat zuhur atau tidak?